Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita manjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta satu-satunya segala yang ada di langit dan di bumi. Dia menciptakan, dia satu-satunya yang mengurus, mengawasi, menyiapkan segala kebutuhan, serta juga yang akan memusnahkannya. Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, maha kuat, maha adil, sebaik-baik tempat bersandar, dan selainnya tidak layak dijadikan sebagai sekutu dalam penyembahan karena tidak menciptakan apapun. Zat yang maha mulia ini telah menggantungkan segala kebutuhan untuk roda kehidupan kita di muka bumi dengan memuji namanya, Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita pada manusia pilihan sang pencipta. Manusia yang paling sempurna secara fisik, akal, ilmu, dan juga jalur nasab. Manusia yang paling pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya. Penutup para nabi dan rasul. Siapapun yang jadi pengikutnya akan bahagia karena termasuk yang pertama memasuki pintu surga. Sang pencipta Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman, sebagai bukti beriman kepada Allah dan juga mengejar pahala, selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim, saudaraku seiman, dan kita masuk ke pasal ke-16. Masalah beriman tentang wajibnya beramar ma'ruf dan nahi mungkar serta etikanya. Tentu di pasal sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar pasal ke-15, masalah wali Allah dan wali syaitan. Baik, pasal ke-16 ini masih kasus yang sama, disebutkan beriman. Dan sudah berulang kali kita sebutkan beriman adalah mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Itu jangan dilupa. Karena kalau kita mengatakan saya beriman kepada Allah, berarti saya mengikrarkan dengan lisan saya kalau Allah itu Tuhanku. Seperti juga kita mengucapkan zikir-zikir, membaca Al-Quran, itu bentuk keimanan karena kita ucapkan dengan lisan. Diyakini dalam hati, sebagaimana kita yakin pencipta langit dan bumi adalah Allah dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada penciptaan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, dan kita aplikasikan dengan anggota tubuh, maksudnya kita mentaati perintah dan meninggalkan larangan. Salah satu perintah sang pencipta Allah adalah kita beriman, meyakini Allah telah menyuruh kita terhadap wajibnya. Wajibnya, makna wajib artinya kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Beramar ma'ruf, amar dari kata-kata amara ya'muru yang berarti memerintahkan, mengingatkan, menginstruksikan, menyuruh, menuntun, maknanya hampir masuk semua. Beramar artinya menyuruh, memerintahkan, menginstruksikan, mengingatkan, memandu, menuntun, maknanya semua bisa masuk. Ma'ruf, ma'ruf adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Itu maknanya ma'ruf, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan, wajib atau sunnah. Kemudian, dan nahi mungkar, nahi dari kata-kata naha yang berarti melarang, menghentikan, menghadang, itu nahi. Mungkar, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah sang pencipta. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah sang pencipta. Itu judul kita. Lalu Syekh Abu Bakar rahimahullah diberikan taufik oleh Allah menambahkan dengan etikanya. Bagaimana tata caranya. Ini perlu dibahas. Karena ada di antara kaum muslimin yang terlalu berlebihan dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga di antara muslimin yang terlalu melalaikannya. Semestinya kita berada di antara keduanya. Nanti akan kita sebutkan etika-etika, namun kita akan mulai terlebih dahulu dengan Muqaddimah Syekh Abu Bakar rahimahullah, berikut dalil-dalil yang disampaikan, kemudian baru kita masuk ke etikanya. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, salah satu sub bahasan dari pasal ini tentang kewajiban beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Seorang muslim beriman, berarti dia harus yakini dengan hatinya, dia ucapkan dengan lisannya, diaplikasikan dengan anggota tubuhnya, dan meyakini kewajiban beramar ma'ruf, menyuruh, memandu, menuntun, menginstruksikan, memerintahkan semua yang Allah perintahkan buat diri dia dan buat orang lain, dan bernahi mungkar, menghentikan, menghadang, ya, semua mungkar, semua yang dilarang oleh sang pencipta Allah, atas setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf sebenarnya makna lainnya balig, ya. Kalau sudah balig punya kewajiban itu. Lagi mampu dan telah mengetahui al-ma'ruf. Dia harus tahu dulu apa yang dia mau seru ini. Ma'ruf bukan. Benar enggak perintah ini yang sedang kita mau suruh, Allah suruh. Jangan dikarang-karang. Harus ada dalilnya. Benar enggak ini? Kalau benar baru kita seru kepada manusia untuk mengerjakan. Dan ia melihat kebaikan itu terabaikan. Kalau kita lihat orang sudah pada sholat semua, enggak ada amar ma'ruf di situ. Karena sudah dikerjain sholat itu. Kalau terabaikan, kita lihat orang sedang tidak mengerjakannya di hadapan kita, maka di situ kita amar ma'ruf. Makanya kalimat ini penting, garis bawahi, kan dari awal materi sampai akhir akan sering terulang kalimat ini. Kata beliau, wajib, saya ulangi kembali, seorang muslim beriman dan meyakini kewajiban beramar ma'ruf dan bernahi mungkar atau mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran atas setiap muslim yang mukallaf. Yang balik, lagi, ini penting, mampu. Dan telah mengetahui yang ma'ruf. Dia tahu itu apa yang ma'ruf yang dia mau suruh kerjakan orang. Dia tahu ini betul-betul ada dalilnya, ada perintahnya. Dan ia melihat kebaikan itu terabaikan. Orang enggak kerjain, maka dia harus seru. Atau orang belum kerjakan. Atau ia telah mengetahui kemungkaran dan melihatnya dilakukan. Dia sudah tahu, oh perbuatannya emang agama larang nih, ada dalilnya. Kemudian dia lihat ada orang yang melanggar, melakukannya, sehingga kemungkaran mulai nyebar. Sementara itu ia mampu memerintah atau melakukan perubahan dengan tangan atau dengan lisannya. Nanti akan kita rincikan masalah itu. Dia meyakini bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu termasuk kewajiban agama yang termulia. Sesudah beriman kepada Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Sebab Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran bergandengan dengan perintah iman kepada Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Kalian adalah umat terbaik wahai kaum muslimin yang dilahirkan untuk manusia. Sebagian ulama tafsir mengatakan umat di akhir zaman, umat yang muncul atau lahir setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua ini adalah umat yang terbaik di antara semua manusia sebelum kalian, kalian yang terbaik. Kenapa? Karena kalian diperintahkan dan kalian harus lakukan beramar ma'ruf. Kalian selalu punya kewajiban dibebankan oleh Allah menyuruh manusia siapapun, kenal tidak kenal, selama dia manusia, suruh dia, seru dia untuk mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Dan mencegah dari yang mungkar, melarang mereka, menghentikan mereka yang melanggar apapun yang Allah larang untuk dilanggar. Dan beriman kepada Allah. Jadi kita lihat ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencap kita sebagai orang, tanda kutip di sini, sebagai orang yang atau umat yang terbaik karena kita sifatnya selalu menyeru kepada apa yang Allah perintahkan dan kita melarang dari apa yang Allah larang. Atau kita mencegah dari apa yang Allah larang ya, supaya orang tidak melakukannya. Yang demikian itu juga kata beliau, berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Seperti biasa kita punya dalil nakli yang akan kita bacakan, begitu juga dalil akli nantinya. Dalil-dalil artinya panduan-panduan atau informasi. Nakli secara wahyu yang dinukil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, perintah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah untuk beramar ma'ruf. Kita disuruh untuk mengingatkan manusia untuk mengerjakan segala sesuatunya yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Seperti tertera di dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang selalu mengingatkan manusia pada saat mereka mengabaikan ma'ruf, segala hal yang Allah perintahkan, dan juga mencegah manusia yang terjerumus dalam kemungkaran, segala sesuatu yang Allah larang. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kata ulama tafsir, beruntung di dunia karena kebutuhannya semuanya akan dipenuhi oleh Allah, dan di akhirat akan masuk dalam surga. Kira-kira kenapa bisa beruntung di dunia di sini, dipenuhi kebutuhannya? Karena mereka panen pahala yang sangat banyak. Setiap kita amar ma'ruf, kerjakan ini Bapak Ibu sekalian, kenapa enggak sholat? Sholat itu fadilahnya begini-begini, kenapa enggak tutup aurat? Tutup aurat itu fadilahnya seperti ini. Kita jelaskan semuanya, lalu orang itu kerjakan. Selama dia kerjakan, kita panen pahalanya. Berarti dia panen pahala yang sangat banyak. Orang-orang yang panen pahala yang sangat banyak, maka berhak untuk mendapatkan keberuntungan. Karena dia menyebarkan apa yang Allah suruh sebarkan. Begitu juga dengan nahi mungkar. Dan ini tidak boleh dibiarkan Bapak Ibu sekalian. Kalau dibiarkan, sesuatu yang ma'ruf, kalau ditinggalkan lalu kita biarkan ditinggalkan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan meninggalkannya. Begitu pula dengan mungkar, kita biarkan terjadi, tidak diingatkan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan, otomatis itu. Dan ini berbahaya sekali. Setiap kali yang ma'ruf ditinggalkan dan mungkar dikerjakan dan tidak ada yang memungkiri, maka mengundang azabnya Allah datang kepada seluruh orang yang hidup di wilayah itu. Sebenarnya nanti akan kita jelaskan dalam dalil-dalil selanjutnya. Jelas sekali Al-Imran 104 menyuruh kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kedua, informasi dari Allah yang maha tinggi dan maha kuat tentang ahli wilayahnya atau para wali Allah. Yang sudah kita jelaskan di pasal sebelumnya, wali Allah adalah orang-orang yang selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan tanpa memilah wajib ataupun sunnah, dan meninggalkan apa yang Allah larang, haram ataupun makruh. Bahwa mereka selalu beramar ma'ruf dan selalu bernahi mungkar, sebagaimana firman-Nya dalam surah Hajj, Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Al-ayat. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka punya jabatan, mereka punya kedudukan, punya kekuasaan, niscaya mereka menegakkan sholat. Mereka selalu ingatkan manusia, jangan tinggalkan sholat, masjid-masjid dihidupkan. Dan juga menunaikan zakat, menentas kemiskinan. Kumpulin zakat, penuhi semua kebutuhan orang-orang susah. Menyuruh berbuat yang ma'ruf, selalu menyuruh kebaikan-kebaikan. Dan mencegah dari yang mungkar, menghukum orang-orang yang buat kemungkaran, dihukum. Juga firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Al-aya. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Menolongnya bagaimana? Apa yang kita harus saling tolong-menolong? Laki-laki sama perempuan juga bisa bekerja sama dalam hal ini. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada seorang muslimah lewat di pinggir jalan tidak pakai jilbab, enggak boleh laki-laki bilang, oh itu bukan mahram saya enggak boleh tegur. Enggak. Jadi tegur, gitu kan? Ditegur, ma'ruf, tapi jangan langgar agama. Tidak perlu kita tatap dia misalnya karena haram menatapnya, gitu kan? Karena bukan mahram. Tapi tidak ada salahnya kita datang, assalamualaikum, salam ibu muslimah. Iya, kenapa ibu enggak pakai jilbab? Boleh kita ingatkan, kasih hadiah buku. Bab ibu-ibu melihat seseorang mau mengambil, mau mencuri depan mata, kemungkaran. Bagaimana caranya? Didiami saja, oh karena bukan mahram saya, enggak. Pak itu enggak boleh, Pak, haram mencuri dalam Islam. Misal, walaupun ditegur dari pinggir jalan, dari seberang jalan. Harusnya diingatkan. Ini adalah ciri orang beriman, mereka saling mengingatkan, bekerja sama mengingatkan itu. Kemudian dalam firman yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang salah satu walinya yaitu Luqman. Rahimahullah pada saat menasihati anaknya di dalam surah Luqman ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Hai anakku, Luqman nasihati anaknya, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik yang Allah perintahkan dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, serta untuk melalui kehidupan dunia bersabarlah terhadap apa yang menimpahmu, sakit, gangguan orang, segala macam, sabar. Karena sesungguhnya hal yang demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Terjadi itu. Pasti akan ada gangguan-gangguan. Tidak ada orang hidup dunia tidak ada gangguannya sama sekali dalam hidupnya. Akan ada gangguan, sabar. Pecahkan masalah itu, masalah untuk dihadapi bukan untuk dihindari. Juga Allah berfirman seraya mengutuk Bani Israel yang tidak mau beramar ma'ruf dalam surah Al-Ma'idah 78 dan 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Laknat artinya diangkat berkah hidupnya. Kalau makan enggak cukup, segala sesuatunya selalu kurang, bermasalah. Dari Bani Israel melalui lisan nabi mereka sendiri, Nabi Daud dan Isa putra Maryam alaihi wassalam. Yang demikian itu disebutkan mereka dan itu disebabkan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Apa kedurhakaan mereka? Apa yang Allah anggap melampaui batas itu? Kata Allah, mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka kerjakan atau perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Jadi kalau ada yang buat salah, biarin aja dah, bukan urusan saya. Gak bisa dalam Islam ini. Salah depan mata, kelihatan dan kita tahu itu adalah mungkar, harus diingatkan. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan, memang ada tingkatannya. Paling bagus kalau bisa dengan kekuatan tangan. Kalau enggak bisa maka dengan lisan nasihati. Kalau enggak bisa maka dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Enggak ada orang yang tidak bisa dengan hatinya. Ya Allah angkat kemungkaran. Ya Allah berikan hidayah. Kalau kita rasa kita tidak mampu. Tapi tetap harus wajib beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Juga berita dari Allah yang maha tinggi dan maha kuat. Tentang sekelompok dari Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah. Karena beramar ma'ruf. Ada sekelompok tadi yang Allah laknat karena mereka tidak nahi mungkar, tetap dikerjakan kemungkaran. Dan ada kelompok di antara mereka yang amar ma'ruf, yang mengingatkan. Maka Allah selamatkan. Dan sekelompok lagi dibinasakan karena melalaikan amar ma'ruf. Sebagaimana surah Al-A'raf 165 berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, falamma nasu ma dhukiru bihi, anjayna alladhina yanhawna anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka tak kala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpahkan kepada mereka yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Jadi orang yang ma'ruf diselamatkan oleh Allah, orang-orang nahi mungkar, orang yang meninggalkan tersebut atau mengerjakan mungkar akan disiksa. Kalau Bapak Ibu tinggal di satu komplek, 15 rumah atau 20 rumah, ternyata ada 3 rumah yang buat kemungkaran. Mabuk-mabukan lah, ganggu orang lah, atau bawa berzina, bawa pasangan yang tidak halal. Dalam komplek kita tahu, enggak bisa diam. Harus datang ingatkan. Walaupun dia bilang ini rumah saya, enggak bisa, ini kompleks bersama. harus datang. Bentuk ada RT misalnya datang, suruh ingatkan, tidak boleh. Kalau dia dalam rumahnya orang tidak tahu mungkin, tapi kalau kelihatan depan mata, gonta-ganti bawa orang, zina, mabuk-mabukan, putar musik sampai ganggu tetangga di sebelah, harus dia nahi mungkar nih. Sampaikan, luruskan. Karena kalau tidak dibiarkan, maka ingat, kalau datang hukumannya Allah kepada orang-orang ini, semuanya kena, termasuk yang tidak amar ma'ruf, termasuk yang tidak nahi mungkar. Termasuk yang tidak nahi mungkar. Jadi bisa kalau datang perampok misalnya, satu komplek kena semua. Padahal kita tadinya baik-baik. Cuma karena kemungkaran itu kita biarin. Ini penting untuk digarisbawahi. Apa kata Nabi SAW? Ingatlah dalam hadis sahih. Perumpamaan kalian yang beramar ma'ruf dan orang-orang yang nahi, orang-orang yang berbuat kemungkaran seperti orang yang semua orang-orang yang sedang berada di atas satu kapal, satu kapal. Orang-orang yang beramar ma'ruf dan saleh berada di atas kapal, sementara orang-orang yang berbuat kemungkaran ada di bawah kapal, di daknya kapal di bawah. Mereka orang-orang yang berbuat mungkar ini, setiap kali mau ngambil air kebutuhan, mereka harus naik ke atas melewatin orang-orang yang saleh. Ngambil, baru mereka bawa ke dak bawah. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah, kalau seandainya orang-orang yang di bawah itu berkata satu sama yang lain, daripada kita setiap kali mau ambil air, naik lagi ke atas, lewatin lagi orang-orang itu. Jadi kalau ada orang buat kemungkaran di pinggir jalan, lewat depan mata kita lah. Orang-orang mungkin yang insya Allah menjaga hubungan sama Allah, kita enggak mungkin tinggal diam, kita pasti luruskan. Nah mereka ini berharap supaya kalau tidak ditegur, supaya tidak ditegur, mereka enggak usah lewat di depan kita nih. Bagaimana caranya? Enggak mungkin. Apa yang mereka lakukan? Mereka punya ide, kata Nabi SAW, mereka mengatakan satu sama yang lain, kita jebol aja kapal ini. Buat lubang di bawah kapal. Dan kita tahu dak paling bawah kapal itu ada air laut. Kalau dia jebol kapal itu maka air masuk. Mereka bilang kita jebol aja, ambil air, nanti kita tutup lagi lubangnya, kita sumbat lubangnya itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian membiarkan mereka melakukan itu, maka niscaya kalian semua tenggelam. Semuanya tenggelam. Artinya kapal akan tenggelam, yang baik pun di atas tenggelam. Makanya cegah itu, supaya mereka tidak melakukannya. Harusnya seperti itu, supaya jangan datang merata. Jadi kita ingatkan, kalau seandainya Anda melakukan ini, bukan efeknya kepada Anda pribadi, kepada kami semua. Kena semua ini nanti. Nanti banjir atau kebakaran, kebakaran semua. Kita tidak mau tentu terjadi itu. Nanti akan kita jelaskan banyak dalil-dalil dalam hadis menjelaskan masalah itu. Yang ketiga, perintah Rasulullah SAW untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana sabdanya yang sudah masyhur hadis riwayat Muslim nomor 49. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, fa in lam yastati' fa bilisanih, fa in lam yastati' fa biqalbih, wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, mungkar tadi sudah saya bilang, semua yang Allah larang, maka rubalah dengan tangannya, kekuasaannya. Kayak misalnya orang tua pada anak, anaknya lagi pegang khamer misalnya, atau melakukan satu perbuatan, dia bisa punya kekuatan, dia bisa berhentiin, tahan fasilitasnya. Anak-anak kita yang masih sekolah misalnya, nakal-nakal, tahan, ambil motornya. Kekuatan kita ada. Jangan kasih uang, transportasi. Biarin dia merasa terganggu, berhenti dulu dari sini, baru saya kasih kembali. Jangan malah anaknya nakal, tambah dibeliin mobil, tambah digantiin mobil, tabrakan orang tuanya yang urus di bengkel. Ini salah semua ini. Biarin dia tanggung risikonya. Enggak ada mobil, kamu tabrakin, kamu tanggung sendiri. Saya enggak ada duit. Nah, makanya jangan diulangi. Mau diperbaikin, buat kesepakatan. Enggak ada lagi tinggalin sholat, enggak ada lagi begini, harusnya jam sekian pulang. Kalau enggak, ini enggak ada lagi fasilitas. Sepakat, tulis, suruh tanda tanganin, supaya dia enggak ulangin. Jangan malah didukung, ada banyak orang tua begitu. Anaknya buat salah, tambah didukung, tambah dibiarin, tambah dikasih fasilitas. Saya tahu beberapa keluarga, semoga Allah kasih hidayah, yang akhirnya disampaikan ke saya informasi untuk didiskusikan, itu sampai anaknya tiap malam nakal-nakalan, mabuk-mabukan, mobilnya sampai jatuh ke lautan, di pinggir pantai dimasukin. Orang tuanya selalu saja urus lagi, bayar sekian juta, kasihan ini anak. Kok kasihan? Ini bukan kasihan, ini salah. Salah. Ada narkotika, naudzubillah, atau nakal-nakalan, ditangkap polisi, biarin di penjara, biarin. Biarin, biar dihukum, biar dia kapok, biar dia tahu itu kesalahan. Jangan orang berbuat mungkar lalu didukung, enggak bisa. maka akan makin jadi-jadi. Atasan pada bawahannya, kasih peraturan ketat. Kerja di sini harus pakai jilbab. Azan sholat di masjid, enggak bisa enggak. Peraturan. Sebagaimana banyak kaum muslimin yang ingin sholat, tapi enggak ada tempat kerja, akhirnya kerja di tempat non-muslim. Dan diwajibkan untuk buka aurat, dilarang sholat. Keluhan orang-orang muslim Indonesia yang ada di luar negeri, ada di Hong Kong, ada di mana, di Jepang kemarin yang saya sempat temuin, keluhannya dilarang ibadah. Enggak boleh sholat, ada yang tidak boleh sholat, ada yang tidak boleh ini, ada yang tidak boleh itu. Dilarang. Enggak boleh, harus ditegur. Harus diluruskan. Kalau enggak bisa, jangan kerja di situ. Pulang ke Indonesia, alhamdulillah bahagia di Indonesia. Bisa sholat setiap saat. Gitu. Alhamdulillah di Indonesia ini Allah kasih berkat. Bapak ibu sekalian, cuma kita tidak buka mata kita. Jual gorengan laku. Hah? Hidup. Gorengan berapa modalnya? Terigu, telur, sedikit sayur-sayuran, goreng pinggirian. Allah kirim pembelinya. Alhamdulillah laku. Kalau tidak laku enggak bakal jual teman-teman kita tuh setiap hari kan. Walaupun sederhana, hanya dengan sedikit kotak saja, laku. Jadi kita harus tahu ini, jangan paksakan diri pada hal-hal yang mungkar. Akhirnya melanggar, tidak ada berkahnya juga hartanya. Kemudian juga sama di dalamnya adalah semua orang yang punya wewenan. Misal teman pada temannya dan dia tahu temannya sebenarnya dengar nasihatnya dia. Boleh dia ingkar mungkar. Kalau salah temannya dijemput, ambil, rangkul dia. Enggak boleh loh, ini dilarang dalam agama. Berhenti, kamu harus berhenti. Tarik temannya itu. Itu semua kekuasaan. Dan yang paling luar biasa ini kalau pemerintah setempat yang bisa menerapkan itu. Enggak boleh ada khamar, minuman keras. Ini hanya akan merusak moral. Ini bukan hiburan. Khamar itu bukan hiburan, Bapak Ibu sekalian. Demi Allah, perusakan. Semua medis sudah tahu. Orang kalau masuk di dokter, pasti pertanyaan, merokok enggak? Minum alkohol enggak? Sebab itu semua kalau enggak ada, gampang diobati penyakitnya. Itu penyakit. Semua medis tahu, pemerintah semua tahu, orang-orang akal sehat juga yang berpendidikan tahu. Jangan dilakukan. Harusnya dilarang. Larang. Saya berharap kedepannya pemerintah bukan cuma pasang pelang, rokok bisa membunuhmu. Enggak boleh rokok, tutup pabriknya. Bahaya. Ganja yang dihalalkan itu. Sama saja, orang kecanduan terus. Akhirnya semua orang kiri kanan jalan membakar uangnya sendiri. Gitu kan. Ya gak bisa nih, kemungkaran, gak boleh. Oh banyak orang di PHK, gak masalah. Allah punya cara kok itu untuk menggantikan. Ya tugas pemerintah cariin penggantinya, pekerjaan mereka. Walaupun dikatakan itu income terbesar di negara, lalu income terbesar di negara, lalu kita mau hidup dari uang yang haram, kan gak mungkin. Harusnya. Gitu kan. Cuma ya semoga Allah berikan hidayah, karena memang belum terfikir ke masalah-masalah agama ya. Padahal sebenarnya kita connect ini, harus kita connect teman-teman sekalian. Bagi yang punya kekuasaan, kedudukan, harus connect teman-teman. Kita punya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita pelajari ini bukan hukum yang saya tulis. Ini bukan kita cuma ngarang-ngarang. Enggak, ini memang dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan maksud dan sudah menjadi sunnatullah. Siapa yang beramar ma'ruf diselamatkan, siapa yang tidak nahi mungkar diselamatkan, siapa yang tidak beramar ma'ruf tidak nahi mungkar, maka akan dihukum pasti. Dan bisa merata hukuman itu, berbahaya. Kemudian kalau dia tidak bisa dengan kekuasaannya, lalu dia jika dia tidak mampu, enggak ada powernya, maka ia rubah dengan lisannya. Datang, nasihatin. Lisan sama tulisan masuk di dalamnya. Tulis nasihat, wasiat. Nasihat yang ini boleh. Kalau dia tidak mampu juga merubahnya, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Enggak ada orang teman-teman yang tidak bisa ingkar mungkar dengan hatinya. Enggak ada yang tahu antum ingkar mungkar. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah perbaiki. Semoga Allah mengubahnya dan seterusnya. Hadis Nabi SAW yang lain dan ini lebih tegas lagi adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2169 dan dihasankan oleh beliau. Kata Nabi SAW, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kalian harus beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, atau jika tidak maka Allah hampir-hampir akan menurunkan azabnya atas kalian. Lalu kalian berdoa kepadanya, namun doa itu tidak dikabulkan lagi. Jadi salah satu sebab kalau ada teman-teman yang sudah lama berdoa kemudian tidak diijabah sama Allah, justru karena dia tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Nabi SAW pastikan di sini, sampai kalau kalian membiarkan itu terus menerus, kalau kalian berdoa tidak akan didengar sama Allah. Ada istri tahu suaminya buat kesalahan, dia tidak pernah luruskan, tidak berani ngomong misalnya, tapi dia juga tidak pernah mengingatkan, tidak pernah melakukan sesuatu atau mencegah, menghalangi perbuatan tersebut. Lalu dia berdoa, minta supaya diberkahi ini, minta supaya itu, tidak dikasih sama Allah. Seorang suami juga begitu, tahu istrinya berbuat salah, tidak pernah nahi mungkar, tidak pernah amar ma'ruf menyuruh pada kebaikan, suruh pakai jilbab, suruh sholat, atau dia nahi mungkar, dilarang, tidak mau. Makanya juga percuma, doanya tidak mustajab, dan seterusnya dalam segala lini kehidupan kita. Yang keempat, informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut, "Ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru an yunkira 'alaihim falan yaf'alu illa yushiku an ya'ummahum Allah bi'adzabin min 'indih." Tidaklah satu kaum melakukan kemaksiatan sedangkan di antara mereka ada yang mampu mengingkarinya, namun tidak melakukan melainkan Allah menimpakan azab dari sisinya terhadap mereka semua tanpa terkecuali. Yang baik pun kena. Jadi kalau banjir semua kena, kebakaran semua kena, termasuk yang buat baik. Karena tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan sahih atau hadis sahih. Juga sabda beliau kepada Abu Tha'laba Al-Hushani. Ketika ditanya tentang tafsir firman Allah dalam surah Al-Maidah 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, orang-orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian jika kalian telah berpegang pada petunjuk. Secara zahir ayat ini seakan-akan udahlah, kalau kamu sudah dapat petunjuk, kamu sudah faham, udah enggak usah ingatin orang, enggak masalah. Orang kalau lihat zahirnya ayat fahamnya begitu. Coba kalau Bapak Ibu baca, orang-orang sesat yang sudah sesat tidak akan membahayakan kalian jika kalian dapat petunjuk, berpegang pada petunjuk. Tidak usah ingatkan, tidak masalah. Seakan-akan begitu. Sahabat Nabi sempat ada yang memahami itu dari ayat ini. Apa kata Nabi SAW? Namanya Tha'labah. Abu Tha'labah. Ya Tha'labah, mur bil ma'rufi wanha anil munkar, fa idza ra'aita syuhhan muta'an, wa hawan muttaba'an, wa dunya mu'tharah, wa ijaba kulli dhi ra'in bi ra'ihi, fa 'alaika bi nafsik, wa da'anka al-'awwam. Inna min waraikum fitanan kakita'il laylil muzlim lil mutamassiki fiha bimithli alladhi antum alayhi ajru khamsina minkum. Qila bal minhum ya Rasulullah, qala la bal minkum, liannakum tajiduna ala alkhayri a'wana wa la yajiduna alayhi a'wana. Hai Tha'labah, serulah kepada kebaikan, selalu ingatkan dan cegah kepada kemungkaran. Lalu apabila kamu melihat kekikiran yang ditaati, kalau kamu sudah ingatkan, tetap saja orang-orang ini tidak mengubah kekikirannya, atau nafsu yang dipatuhi, sudah diingatkan, jangan zina, jangan bohong, jangan ini, tetap aja mereka mau kerjakan, atau dunia yang didahulukan daripada urusan agama, selalu dunia aja, diingatkan sholat, gak mau tahu, sebentar lagi meeting, lagi ini, diingatkan, gak mau juga, dan tindakan berbangga diri dari setiap orang yang mempunyai pendapat dengan pendapatnya sendiri, walaupun salah, tetap fanatik dengan pendapatnya sendiri atau membela kefanatikan yang salah itu, maka pada saat itu kalau kamu sudah amar ma'ruf, sudah nahi mungkar, sudah ingatkan, kalau sudah ingatkan maka kamu menyelamatkan dirimu dan tinggalkan penyimpangan orang-orang itu. Karena sungguhnya di belakang kamu ada berbagai fitnah yang akan terjadi, bagaikan gelap gulita. Dan orang yang berpegang teguh kepada apa yang kalian sekarang pegang, akan mendapat pahala 50 orang dari kalian. Maksudnya, nanti kalau saya sudah meninggal dan kalian sudah meninggal, ya, kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, nanti kalau saya sudah meninggal dan kalian pun meninggal, orang-orang nanti yang datang setelah kita ini, itu kalau ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maksud dalamnya kayak kita zaman sekarang insya Allah, maka satu orang yang amar ma'ruf nahi mungkar akan mendapatkan 50 pahala kalian. Para sahabat nih, satu orang mereka sama 50 pahala kalian. Maka kata Tha'labah, ya Rasulullah, apakah Dari mereka maksudnya, artinya satu orang dapat pahala 50 orang di antara mereka, kata Nabi SAW, tidak. Akan tapi dari kalian, karena kalian mendapat pembela-pembela dalam kebaikan. Maksudnya saya masih hidup, kata Nabi. Kalian gampang, beramar ma'ruf nahi mungkar. Saya Nabi, tapi mereka tidak mendapatkan pembela-pembela padanya. Kita sekarang tidak ada Nabi hidup di antara kita. Betul-betul kita hanya mengambil ayat Al-Quran, hadis Nabi kita jalankan. Maka pahala orang yang bermakruf dan mungkar di zaman sekarang pahala 50 orang sahabat. Ini mulia sekali. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mungkin 50 orang di antara mereka. Kata Nabi, tidak. 50 orang dari kalian. Zaman dulu nanti itu, satu orang mereka sama 50 kalian. Ini sahabat Nabi luar biasa. Lihat Nabi, lihat ayat turun, ikuti peperangan bersama Nabi SAW. Gitu kan. Tapi perlu dikatakan satu hal, kata ulama, ini bukan berarti seseorang di antara kita mengalahkan kedudukan sahabat, bukan. Karena memang ada hadis yang berbunyi, jangan kalian caci maki sahabatku, karena kalau seseorang di antara kalian bersedekah sebesar gunung Uhud, semuanya emas, belum bisa menyamai satu genggam sedekah mereka atau bahkan setengahnya. Sahabat tetap lebih afdal. Tapi dalam amar ma'ruf nahi mungkar, khusus dalam poin ini, kalau ada di antara kita yang melakukannya, maka bisa mendapatkan pahala 10-50 sahabat di amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita tidak bisa mengalahkan sahabat di persahabatannya dengan Nabi SAW, yang ikut dengan peperangan Nabi SAW itu mulia sekali. Tapi khusus amar ma'ruf nahi mungkar ini pahalanya besar. Dapat pahala 50 orang sahabat dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan dihasankan oleh mereka. Contoh di situ di footnote kita ada ya. Abu Dawud nomor 4341, Ibnu Majah 4014, Tirmidzi 3058. Hadis selanjutnya, kata Nabi SAW, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi." Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika min al-iman habbatu khardal. Tidaklah seseorang Nabi diutus oleh Allah kepada suatu umat sebelumku, melainkan ia mempunyai orang-orang yang setia kepadanya dari umatnya itu. Semua Nabi-Nabi pasti punya sahabat-sahabat yang akan jadi sangat setia dengannya. Dan pengikut-pengikut yang konsisten kepada sunnahnya dan mematuhi perintahnya. Kemudian setelah generasi sahabat-sahabat Nabi itu meninggal, datanglah generasi berikutnya sesudah mereka yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Sholatlah, puasalah, dia sendiri tidak lakukan. Beginilah dan begitulah, ribut, mengingatkan orang di podium, di mimbar, tapi dia tidak amalkan. Dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ini yang banyak orang tidak faham nih. Perhatikan kalimat Nabi SAW, mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, ini pelanggaran. Bid'ah, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Karena tidak diperintahkan, untuk apa dikerjakan? Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, kemungkaran ada dua. Ya, pelanggaran ada dua. Dilarang, kita langgar. Itu sudah orang semua tahu. Masuk kantor jam 7, keluar jam 5 sore. Dia datang jam 9, dia langgar peraturan. Itu jelas, kita sudah tahu semua. Tapi ada pelanggaran yang orang banyak tidak faham nih. Ini disebutkan dalam hadis. Mengerjakan apa yang tidak diperintahkan oleh perusahaan. Saya pernah kasih contoh, kalau ingat kita dulu di ruangan kita dikasih sama perusahaan, temboknya warna putih. Kayaknya gak bagus nih, saya cat aja warna merah deh. Pakai duit sendiri, tapi perusahaan gak suruh. Pelanggaran bukan? Pelanggaran itu. Ini banyak orang gak paham nih. Rasulullah gak contohin, gak apa-apa. Loh kok gak apa-apa ini? Lalu untuk apa Rasulullah diutus? Untuk dicontohin kan? Kenapa kok berani-berani kita melanggar seakan-akan kita lebih pintar daripada Nabi SAW? Kenapa? Cukupkan dengan yang diperintahkan, itu aja luar biasa ribuan hadis, luar biasa banyaknya. Ya. Kenapa gak dikerjakan yang sudah ada perintahnya? Taruh karpet warna kuning di depan perusahaan, ini perusahaan tidak pernah minta, ngapain dikasih? Walaupun pakai duit sendiri, gak bisa. Makanya di sini dikatakan, generasi yang dianggap rusak oleh Nabi SAW adalah generasi yang datang, mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Ini banyak sekali, luar biasa. statusnya ustaz atau dai, ngomong asal ngomong seperti air mengalir, tapi di rumahnya kita lihat enggak ada amalnya, enggak diamalin sama dia. Kadang-kadang ada orang yang sudah terkenal istrinya enggak pakai jilbab. Lo ngapain ceramah sana sini nih? Gimana caranya? Ini istrimu sendiri enggak diperbaikin. Allah bilang pakai, kau bilang enggak, gimana caranya? Kamu haram ini. Ini enggak layak didengar, mustahil bisa didengarin. Walaupun gelarnya, titelnya banyak, enggak ada urusan sama sekali. Ada orang begitu, kata Nabi SAW, mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Dan mengerjakan, sibuk mengerjakan apa yang tidak diperintahkan pada mereka. Enggak ada perintahnya, enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya, sibuk kerja itu, rame-rame, enggak apa-apa. Mana caranya enggak apa-apa ini? Enggak boleh, dilarang. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang melawan mereka dengan tangannya, kekuatannya, enggak boleh loh, haram, diberhentikan. Maka dia adalah seorang mukmin. Barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, nasihatin, luruskan, maka dia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, pungkiri dalam hati, maka dia juga seorang mukmin. Dan tidak ada iman lagi walaupun sebesar biji sawi di luar itu. Nah, kalau sama hati pun kita tidak pungkiri, lalu dengan apa nih? Yang lebih parah kalau orang sampai menokohkan orang-orang seperti ini. Apa yang mau ditokohkan? Allah bilang kerjakan, dia bilang enggak. Allah bilang jangan kerjakan, dikerjakan. Ini gimana caranya? Berarti ini imannya dipertanyakan. Beriman kepada Allah berarti patuh pada Allah. Jelas. Dan itu inti daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika beliau ditanya tentang jihad yang paling utama, beliau juga mengatakan dalam hadis yang lain. Tadi itu hadis riwayat Muslim sebelumnya ya, yang tadi yang panjang lebar kita jelaskan, tidak ada nabi-nabi yang diutus kecuali sudah ada sahabat-sahabatnya atau orang yang setia padanya. Itu hadis riwayat Muslim nomor 50. Yang sekarang adalah hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4012, Ahmad 18351 dan Nasa'i 4209 dan hadis sahih. Kata Nabi SAW waktu ditanya, "Ya Rasulullah, jihad apa yang paling afdal?" Kata beliau, kalimatu haqqin inda dhi sultanin jair. Ucapan hak yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Salah penguasa, ingatkan. Ingatkan. Tapi ini ingat ya. Amar ma'ruf nahi mungkar harus sampai kepada orangnya. Kalau melalui tangan ataupun lisan. Kalau enggak bisa sampai, jangan dilakukan. Seperti misalnya ada presiden di satu negara buat kesalahan. Maka kalau kita hidup di pinggir jalan, jangankan ketemu sama presiden, ketemu sama mungkin tetangganya presiden nggak bisa, gitu kan? Lalu kemudian dia ribut, diganggang bicara masalah presiden. Ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia boleh gunakan di sini hatinya, doakan, mohon kepada Allah, pungkiri dalam hati iya. Atau dia tulis tulisan yang bisa sampai. Kalau nggak usah, gitu kan? Nggak masuk dalam masalah itu. Karena tadi perkataan Syekh Abu Bakar rahimahullah, masalah mampu, artinya mampu menjangkaunya. Kalau enggak mampu menjangkaunya, jangan. Gitu kan. Karena ini akan memperkeruh permasalahan. Bahkan sebagian ulama sepakat mengatakan, kalau amar ma'ruf nahi mungkar akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, misal kita masuk ke ghibah, kita masuk ke fitnah, kita tidak tahu apa-apa, belum pernah nanya, belum pernah konfirmasi, belum tabayun ke orangnya, lalu kemudian kita main tuduh-tuduh sembarangan, ternyata setelah itu kita salah. Gimana caranya minta maaf? Kalau enggak minta maaf di dunia, berarti di akhirat loh. Siap-siap panen pahala dia, pahala kita diambil oleh dia. Untuk apa ini? Untuk apa bagi-bagi pahala di akhirat? Kita butuh pahala di akhirat, bukan untuk bagi-bagi. Ini harus hati-hati. Jadi perkataan atau ucapan yang benar di hadapan penguasa yang zalim, kalau memang bisa kita sampaikan. Kalau enggak, zikir, zikrullah, Bapak Ibu sekalian. Jangan di setiap gang rumah, di halaman rumah bicarain masalah presiden, masalah wakilnya, masalah menteri-menteri, masalah enggak, apa nyambung enggak? Enggak nyambung. Kalau kita benar, kalau dia yang benar, terus kita sudah sangka buruk, harus minta maaf loh ini, hukum syar'i teorinya. Enggak, ketemu di akhirat, rugi. Untuk apa? Gunakan dengan yang bermanfaat. Berzikir kepada Allah, ulangin hafalan Quran. Berkumpul sama teman-teman, bicara masalah pendidikan anak, masalah proyek bisnis, yang ada manfaatnya. Jangan masuk ke wilayahnya orang lain. Enggak boleh ini. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar kalau emang kita bisa menjangkaunya. Gitu kan? Menjangkaunya. Kalau kita tidak bisa jangkau, maka dengan hati kita. Sekarang teman-teman di Palestina diserang oleh Israel. Bagaimana cara yang kita lakukan sekarang? Kekuatan kita enggak mungkin. Pemerintah kita bukan menyuruh kita untuk itu. Kita mau dengan lisan, gimana caranya? Iya, kalau kita pas punya suara sampai terdengar, mungkin duta Indonesia, mungkin menteri siapa orang. Tapi kalau kita masyarakat nggak nyambung, lalu gimana? Hati kita doain, ya Allah tolong saudara kami di Palestina, ya Allah tolong saudara kami di Myanmar, ya Allah tolong saudara kami di Yaman dan seterusnya. Itu yang kita lakukan, itu amar ma'ruf nahi mungkar melalui hati kita, itu yang dimaksud. Ya. Jadi perkataan benar di depan raja atau pemimpin yang zalim adalah kalau dia zalim artinya melanggar hukum Allah, ya. Zalim artinya melanggar hukum Allah. Kalau sampai kita bisa datang berkunjung ingatkan, ya alhamdulillah. Sekarang kita masuk dari dalil akli. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, eksperimen kata beliau Syekh Abu Bakar rahimahullah, dan kesaksian telah membuktikan bahwasanya apabila suatu penyakit diremehkan dan tidak diobati, niscaya akan semakin merebak ke seluruh tubuh dan menjadi sukar untuk diobati. Demikian pula halnya kemungkaran. Jika dibiarkan dan tidak dicegah, pasti akan menjadi lumrah dan akan dilakukan oleh orang-orang dewasa dan anak-anak muda. Pada saat itulah, pada saat keadaan sudah seperti itu, kemungkaran sulit dicegah, sulit dirubah, dan tidak mudah diberantas. Lalu sebagai akibatnya, hukuman Allah pasti menimpa para pelakunya. Suatu hukuman atau azab yang tidak mungkin dielakkan lagi. Karena yang demikian itu sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah itu sistem alam. Sama pohon, kita tebang, naungannya hilang. Orang lewat situ tidak ada lagi naungannya. Seperti itu, sunnatullah. Pergantian siang malam, musim-musim yang sering berganti. Adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Adanya sehat dan sakit. Adanya muda dan tua, adanya hidup dan mati. Ini semua sunnatullah, tidak bisa berubah. Semua orang berbuat baik, diberikan ketentraman jiwa dan pahala. Semua orang berbuat mungkar, dihukum. Sekarang atau nanti, tidak ada yang tidak dihukum. Makin berulang kemungkaran itu, maka makin berat hukumannya. Kata beliau sunnatullah, tidak ada yang bisa elakkan itu. Yang tidak akan pernah berubah atau berganti. Sebagaimana surah Fatir ayat 43 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Perhatikan dalam Al-Qur'an dikatakan walan, ya. Lihat enggak ayatnya itu? Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan. Pakai lam dengan nun. Lihat ya. Lihat enggak? Mana suaranya ini? Senyap betul. Rupanya banyak buat mungkar ya. Kurang buat ma'ruf. Perhatikan kalimat lan dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, ada tiga kosakata yang berarti tidak. Ada la, tulisannya biasa la, kayak dalam huruf hijaiyah yang 28 itu ada diantaranya la. Ini artinya tidak. Kalau orang bilang tidak pernah dalam bahasa Arab, lam sama mim dibaca lam. Kalau orang bilang dalam bahasa Arab, grammar bahasa Arab, tidak akan pernah. Tadi kan tidak, tidak pernah, dan tidak akan pernah. Ini bahasa Arabnya yang ketiga, lan. Dalam ayat tadi dipakai. Lam sama nun, lan. Kata Allah, tidak adalah yang mereka nanti-nanti, orang yang terus melakukan kemungkaran, ya, meninggalkan yang ma'ruf dan tidak ada yang ingatkan, menanti-nanti melainkan, tidaklah mereka nanti-nanti melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang terdahulu. Sudah ada Fir'aun, ada Namrud, ada banyak. Sudah jelas berbuat kemungkaran, dihukum oleh Allah. Kata Allah, maka sekali-kali kamu tidak akan pernah. Sebenarnya terjemahnya harus ada pernahnya, tidak akan pernah. Karena pakai lan dalam ayat. Mendapat penggantian bagi sunnah Allah itu. Tidak mungkin, salah dihukum. Yang benar didukung, pasti. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Kemungkaran juga tidak akan pernah bisa dibela selama. Pasti akan dihukum sama Allah dengan caranya. Dan sekali-kali tidak akan pula akan kamu menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Enggak ada yang salah, pasti benar itu. Seperti misalnya hadis tentang masalah kepemimpinan. Kalau misalnya ada orang pemimpin yang zalim, apa kata Nabi SAW? Kalau kalian menghadapi pemimpin yang zalim, maka terimalah apa yang diberikan kepada kalian yang merupakan hak kalian. yang belum diberikan karena kita enggak punya power, enggak punya kekuatan, maka mohonlah kepada Allah langsung. Dia presiden, dia raja, ada Tuhannya di atas sana. Raja seluruh alam semesta, mintalah kepada Allah. Ketahuilah jabatannya dia, masa dia berkuasa terbatas. Nanti akan turun juga itu, selesai. Kisah Ashabul Kahfi, 7 anak muda yang melarikan diri ke gua, yang sudah masyhur kita tahu kisahnya. Kenapa mereka lari? Karena rajanya zalim, penyembah berhala, mau bunuh orang-orang yang beriman sama Allah. Mereka selamatkan diri, ditidurkan sama Allah 309 tahun dengan hikmah Allah. Ini pelajaran, bukan cuma sekedar kisah dikenang. Lalu mereka, kemudian mereka keluar, ternyata rajanya itu sudah mati dan diganti oleh raja yang beriman. Allah punya cara. Jadi kita di sini diberikan gambaran oleh Sang Pencipta Allah bagaimana menghadapi kehidupan ini. Tidak ada perubahan dalam sunnahnya. Pasti akan dihukum semua yang melanggar. Makin banyak pelanggaran dilakukan, makin berat hukumannya. Orang yang berzina sekali, beda hukumannya dengan orang yang zina 10 kali. Orang yang dusta sekali, beda dengan orang yang dusta 100 kali. Makin terulang kemungkaran, makin berat hukumannya. Jangan main-main, tidak ada perubahan dalam sistem itu. Seperti malam dan siang tidak berubah, begitu juga. Hidup dan mati tidak berubah, begitu juga. Sama, yang patuh diberikan ketentraman jiwa dan pahala, diberikan rezeki, yang melanggar dihukum. Yang kedua, terbukti pula dengan kesaksian mata, bahwasanya apabila sebuah rumah diabaikan dan tidak dirawat, serta tidak dibersihkan dari sampah dalam beberapa waktu, niscaya rumah itu menjadi tidak layak huni, sebab baunya membusuk, udaranya tercemar, kuman dan berbagai bibit penyakit menyebar di dalamnya, karena berbagai sampah dan kotoran menumpuk dalam waktu yang cukup lama di dalamnya. Demikian pula halnya sekelompok atau jamaah dari kaum mukminin, apabila kemungkaran diabaikan terjadi di tengah-tengah mereka dan tidak ada upaya pencegahan, sedangkan yang ma'ruf, tanda kutip, semua yang diperintahkan, tidak disosialisasikan, maka tidak akan lama lagi mereka pasti menjadi manusia yang busuk jiwanya dan jahat hatinya. Mereka tidak mengenal kebaikan atau yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Maka pada saat itu pada saat keadaan seperti itu, mereka tidak layak untuk hidup di permukaan bumi ini, dan Allah pasti membinasakan mereka dengan cara dan sebab yang Dia kehendaki. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha membalas dendam. Yang ketiga, sudah menjadi kenyataan bahwasanya jiwa manusia sudah terbiasa melakukan keburukan, ada cenderung pada keburukan, pelanggaran. Maka keburukan itu menjadi baik baginya, dan apabila ia terbiasa melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan menjadi perangainya. Kalau perbuatan buruk kita jadikan sebagai sebuah hal yang biasa kita kerjakan, maka menjadi sebuah kebiasaan. Ini berbahaya. Demikian pula halnya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apabila amar ma'ruf diabaikan dan tidak disosialisasikan, niscaya manusia akan terbiasa mengabaikannya dan menghidupkannya kembali pasti dianggap sebagai kemungkaran oleh mereka. Kalau sudah ditinggalkan yang ma'ruf, kita biarkan. Di rumah anak-anak biasa enggak sholat, sudahlah enggak apa-apa, masih muda, dibiarin. Terus satu waktu kita mau suruh sholat, dia udah anggap itu kemungkaran. Apa sih? Untuk apa sih sholat? Karena kita sudah biarkan. Begitu terjadi pertama kali, langsung tegas, enggak boleh ini, haram dalam agama. Harus begini, harus begitu. Terapkan peraturan. Demikian pula kemungkaran, jika tidak segera dirubah dan diberantas, maka tidak lama ia akan menjadi banyak dan menyebar kemana-mana, lalu menjadi kebiasaan dan membudaya, sehingga dalam pandangan pelakunya menjadi bukan kemungkaran, bahkan mereka anggap sebagai kebaikan atau yang ma'ruf. Inilah yang disebut dengan buta hati dan akal terbalik, na'udzubillah, kata beliau. Maka dari itu Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, bahkan mewajibkannya atas segenap kaum muslimin demi menjaga keutuhan, kesucian dan kesolehan mereka, serta memelihara kemuliaan kedudukan dan martabat mereka di mata semua bangsa dan umat. Mungkin saya kasih contoh saja, kalau teman-teman lagi umroh, lagi haji, kira-kira di Mekah, di Madinah rasa tentram enggak? Tahu kira-kira apa faktor penyebabnya? Salah satunya, Bapak Ibu sekalian, kita enggak bisa dihitung jari kemungkaran, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Enggak ada. Pernah lihat di Madinah sama Mekah perempuan tidak pakai jilbab? ada lewat saja sedikit rambutnya kelihatan, diteriakin oleh semua orang tuh. Ada perempuan keluar, bukan jilbab dibuka, kelihatan rambutnya. Setiap orang lihat pasti ditegur. Langsung diteriakin. Bahkan kalau perlu dilaporin ke polisi. Tuh, di sana ada yang tidak pakai jilbab. Tuh, di sana ada yang begini. Dilaporin. Jadi enggak pernah ada kemungkaran merajalela gitu. Enggak pernah. Di Madinah saya hidup 7 tahun, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa tentramnya. Dan memang kita tidak terfikir bobot kemungkaran. Karena memang terjaga kondisinya. Jadi hiburan kami itu dari kampus ke Masjid Nabawi. Perempuan semua pakai cadar bahkan, bukan cuma pakai jilbab. Kecuali pendatang umroh. Orang asli sana semuanya pakai cadar. Pokoknya dia kerjakan karena perintah Allah. Atau memang dia terpaksa, tetap dia harus kerjakan. Kalau ada perempuan memang tidak pakai jilbab, tapi hidup di Saudi, harus pakai jilbab. Jadi tidak bisa ada kemungkaran. Walaupun dia terpaksa melakukannya, tidak masalah. Karena kalau kita biarkan, azab Allah datang merata semua ini. Semua kita kena. Begitu luar biasanya ketentraman. Di Mekah juga begitu. Paling pendatang-pendatang yang saya bilang tadi, kalau penduduk umum tidak ada. Ada di antara mereka yang fasik, ada. Bukan tidak ada, di zaman Nabi SAW saja ada sahabiat berzina, Nabi masih hidup. Apalagi sekarang, ada di antara mereka yang jahat. Dan terpaksa pakai cadar, terpaksa ya ikut peraturan. Tetapi minimal mereka tidak buat masalah. Minimal. Itu bisa kita, itu hasil yang luar biasa efeknya. Ketentraman jiwa. Kita masuk di mall di Saudi selama umroh dan haji, Bapak Ibu sekalian. Pernah dengar musik di mall? Di toko-toko dekat haram? Gak ada musik. Tenang. Negosiasinya tenang, gak ribut. Ini mall-mall kita sana sini musik. Kita ngomong sama teman harus teriak-teriak. Belum lagi kemungkaran yang luar biasa, perempuan-perempuan yang fasikah dengan pakaian yang terbuka. Jadi kadang-kadang kita mau beli barang, jadi bercampur baur antara beli barang yang tadinya mubah, mau beli baju, mau beli makanan, jadi kena haram banyak ini. Gara-gara masalah-masalah seperti ini. Sekarang kita masuk ke B, etika beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Sudah paham sekarang dalil tentang masalah wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar? Sekarang kita masuk kepada etikanya. Bagaimana cara kita melakukannya? Karena ini harus rangkaiannya. Enggak boleh enggak ini. Supaya jangan sampai Bapak Ibu bubar sini langsung sembarangan saja. Tiba-tiba ada perempuan di luar dia pakai jilbab. Kenapa enggak pakai jilbab? Haram, masuk neraka. Nah, ini lain ini. Bukan itu yang kita maksudkan. Ada etika. Ada caranya. Karena dalam Islam, amar ma'ruf nahi mungkar kalau terlihat, terjangkau. Ya, tidak ada kewajiban. Kita bapak-bapak pulang dari masjid, habis sholat di pagar masjid, pegang tangannya orang. Kamu udah sholat belum? Enggak ada. Karena kita enggak tahu, mungkin dia sudah sholat masjid lain. Tapi kalau kita jalan berdua sama orang, jelas-jelas azan dia enggak sholat. Wajib. Kenapa enggak sholat, akhi? Kenapa enggak sholat, ukhti? Kalau ibu-ibu misalnya tanya saudarinya, gitu kan. Akhi, saudara laki-laki, saudara untuk laki-laki, dan ukhti saudara perempuan, saudari perempuan, gitu kan. Kenapa enggak sholat, akhi? Kenapa enggak sholat, ukhti? Oh ya, nanti aja. Wajib loh ini. Sudah, kita sudah amar ma'ruf. Dia sudah perintahkan pada kita, sudah cegah kemungkaran. Dan poin yang lain, amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib yang pertama. Yang wajib yang pertama. Ada orang sudah pernah kita ingatkan sekali, dia enggak mau dengar, ya sudah. Yang kedua, yang ketiga, yang ke-100 sunnah. Bukan lagi kewajiban, sudah gugur kewajiban kita. Hati-hati, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun yang melihat seseorang berbuat kemungkaran, jelas kita tahu pelanggaran. Dan dia tidak memungkirinya. Tidak dengan kekuatannya dari tangan, tidak dengan lisannya, dan tidak juga dengan hatinya, masa bodoh, maka orang itu akan datang hari kiamat mencekik lehernya. Mencekik leher orang ini. Berkata, ya Allah, orang ini lihat saya buat mungkar, enggak diingatin, ya Allah. Saya tuntut dia sekarang. Diambil pahalanya, dikasih ke orang ini. Enak benar, dia buat pelanggaran, terus pahala kita diambil. Makanya enggak ada pilihan. Harus ingkar mungkar. Walaupun dengan hati kita. Walaupun dengan hati. Bayangin kalau semua muslim, enggak usah banyak-banyak, hadir pengajian aja. Masya Allah 1000 orang misalnya. Yang hadir. Semuanya kita ini, pada saat bubar pengajian ada pelang, sampo, perempuan tidak pakai jilbab, ada orang mungkin kita lewat tidak pakai jilbab di pinggir jalan seorang muslimah, lalu kita semua berdoa, ya Allah, misal semuanya anggap ingkar mungkar dengan doanya, dengan hatinya, mengatakan, ya Allah berikan hidayah. Masa dari semua 1000 orang enggak ada yang diterima sama Allah? Apalagi itu perintah. Bisa saya dapat hidayah dia. Kalau kita amalkan dalam semua kegiatan kita nih kira-kira, bisa terhapuskan semua kemungkaran. Apalagi kalau ada orang yang punya power gitu kan. Saya dengar ada, masya Allah, di jajaran misal aparat keamanan kita, ada orang yang dapat jabatan lalu dia terapkan harus anggotanya azan sholat, patuh semuanya kerjain. Itu luar biasa. Amar ma'ruf nahi munkar, gitu kan? Contoh saja. Ada orang pemilik perusahaan tadi wajibkan sholat, wajibkan begini. Dan subhanallah, kalau kita teman-teman punya pegawai atau bawahan dibiasakan dekat sama Allah, itu apapun yang kita khawatirkan dari keburukan akhlak dia hilang loh. Kayak pencurian, manipulasi data, itu hilang nanti dari dia sendiri. Karena dia dekat sama Allah. Jadi enggak butuh terlalu banyak pengawasan. Karena memang mereka sudah beriman sama Allah gitu. Wajibkan saja. Ada beberapa pegawai yang masuk ke tempat saya, di restoran bekerja, sama sekali awam, enggak ngerti apa-apa gitu. Masih kelihatannya, waktu itu masih merokok, kemudian masih sholatnya juga masih mungkin mesti disuruh gitu kan. Tapi peraturan saya taruh ketat di restoran. Azan wajib sholat ke masjid sebelah. Ditangkap enggak sholat ini keluar, pecat langsung. Contoh, tegas. Saya punya kekuatan. Silakan, setelah itu dapat haknya. Yang kedua, wajib ikut tahfidz Quran. Harus. Senin dan Kamis datang gurunya hafal Quran. Kalau belum bisa, baca. Belum bisa baca, sudah bisa baca, ikut tahfidznya. 2 tahun, harus wajib. Yang hafal Quran kita kasih hadiah. Saya bilang sama pegawai saya, kalau ada yang hafal Quran dalam 2 tahun, 5 juta saya kasih. Cash, 5 juta rupiah. Hafal Quran tapi. Mereka jalan. Dan subhanallah, saya lihat perubahan terjadi karena lingkungan kita buat gitu. Di restoran enggak ada musik. TV-TV semuanya ceramah. Dari ceramah ke ceramah. Jadi mereka sambil enggak ada konsumen, mereka sambil nonton ceramah itu. Lihat. Alhamdulillah perubahan. Saya kaget melihat beberapa pegawai yang awam, itu sekarang setiap kali tunggu, jaga parkiran misalnya, atau lagi tunggu konsumen, sambil buka Quran. Kita hadiahin Quran. Ini hari Quran ya. Dipegang sama dia, baca. Saya terharu lihat, masya Allah, alhamdulillah sudah berubah nih. Azan berlumba-lumba tuh ke masjid. Karena memang harus ada satu orang yang standby. Yang lainnya pergi ke masjid. Yang jaga ini harus jaga. Karena tidak mungkin kita tutup semuanya gitu kan. Dia harus standby. Mungkin sudah ada konsumen, ada ibu-ibu misalnya di lantai 2. Yang memang harusnya sholat di situ. Dia harus jaga tempat. Maka gantian. Itu kadang-kadang untuk yang menunggu aja, mereka saling dorong-dorong. Kamu aja yang tunggu, mau sholat di masjid. Alhamdulillah ada perubahan. Minimal bagi saya pribadi, dan Bapak Ibu yang punya perusahaan bisa ikutin itu tentunya. Minimal kalau dia sudah keluar dari tempat kerja, minimal dia pernah tahu, oh pernah nikmatnya sholat berjamaah di masjid. Oh sudah tahu cara baca Quran, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Sampai saya tidak pernah terapkan peraturan harus punya pengalaman kerja, enggak ada. Datang mau kerja muslim, mau patuh peraturan silakan. Karena tujuan kita memperbaiki orang. Dan dari nol, alhamdulillah. Ya itu mestinya kita lakukan, gitu kan. Ini contoh dengan kekuatan tangan, lisan nasihatin, dan hati tidak bisa orang yang tidak melakukannya. Semua orang pasti melakukannya. Baik, kita masuk sekarang ke etikanya. Bagaimana caranya? Ada kurang lebih 7 poin ya, berhubungan dengan masalah etika ini. Yang pertama, orang yang melakukan amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, hendaknya mengetahui hakikat apa yang ia perintahkan, yaitu bahwasanya sesuatu itu memang adalah ma'ruf menurut agama dan memang telah diabaikan. Depan mata kita dia tidak kerjakan dan kita tahu itu adalah ma'ruf. Nah, situ kita harus ingatkan. Demikian pula, hendaknya yang mengetahui hakikat kemungkaran yang ia cegah. Jangan sampai dia mau ingkar mungkar tapi orang itu tidak salah. Makanya jelas-jelas depan mata kalau itu kemungkaran. Kita harus mulai dengan sesuatu yang baik dulu, sangka baik. Kalau kita jelas tahu itu kemungkaran, baru kita lakukan. Seperti contoh, sebagian salaful ummah berkata, saya kalau melihat seorang muslim di atas gunung, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini ayat Al-Quran. Allah menceritakan tentang perkataannya Fir'aun. Di atas istananya, di teras istananya dia teriak, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Kata Fir'aun ya, kata si muslim ini, salafus salih dari tabi'in mengatakan, kalau saya melihat seorang muslim di atas gunung dan dia teriak, ana rabbukumul a'la, saya akan bilang dia lagi baca ayat. Bukan dia ngaku Tuhan. Sangka baik dulu. Kalau saya melihat 2 orang, laki-laki dan perempuan, dan saya mengenal salah satunya di atas unta berdua, saya akan mengatakan, oh mungkin istrinya. Oh, mungkin suaminya. Bersangka baik dulu. Jangan langsung tiba-tiba dicegah, gitu kan? berhentiin ini mobil, dalam mobil langsung bilang kita, eh ini kayaknya teman kantor, saya enggak pernah lihat nih perempuan, berhentiin mobilnya. Gitu. Kamu jalan sama siapa? Enggak ada dalam Islam itu. Sangka baik, mudah-mudahan ini. Tapi kalau kita kenal dua-duanya dan kita tahu bukan mahram, wajib di situ. Berhentiin. Akhi, itu haram dalam agama. Antum kok jalan dengan yang bukan mahramnya? Misal contoh. Sebagian mereka mengatakan, kalau saya melihat di jenggot teman saya, semuanya basah dengan khamer. Minuman keras, basah jenggotnya. Saya akan berkata bahwasanya tertumpahkan khamer di jenggotnya. Bukan dia lagi minum. Karena dia tidak lihat. Dimulai dengan itu dulu. Jadi mencegah mungkar ini bukan tergopo-gopo. Gitu kan. Main sembarangan saja enggak. Dikatakan di sini, dan hendaklah ia mengetahui hakikat kemungkaran yang akan ia cegah dan yang hendak dia rubah. Dan hendaknya kemungkaran itu betul-betul telah dilakukan dan merupakan sesuatu yang dilarang dalam oleh agama, seperti kemaksiatan-kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, hendaknya ia adalah seorang yang wara', tidak mudah melakukan kemaksiatan, tidak melakukan sesuatu yang akan ia cegah, dan tidak meninggalkan apa yang akan ia perintahkan. Sebab Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia telah berfirman dalam surah Saf ayat 2 dan ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat? Amat besar kebencian Allah di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi sebelum menyuruh, kita memang sudah kerjakan. Sebelum suruh sholat, memang kita sholat. Sebelum suruh orang tutup aurat, kita juga tutup aurat. Ada ibu-ibu suruh anaknya tutup aurat, dia sendiri tidak pakai jilbab. Anaknya bilang, ibu sendiri enggak pakai. Nah, susah, enggak mungkin. Nah, itu berat di sisi Allah. Allah benci orang-orang seperti ini. Al-Baqarah 44 juga berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatruna al-kitab, afala taqilun. Ini tentang Bani Israel ya, tapi ayatnya disebutkan kepada kita, menjadi sebuah hukum juga kepada kita kaum muslimin di Al-Quran. Mengapa kamu suruh orang mengerjakan kebaikan, sedang kamu melupakan diri, kewajibanmu sendiri, maksudnya, kewajibanmu, padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidakkah kamu berpikir, bagaimana kamu melarang, tidak menyuruh kepada kebaikan, tidak melarang dari kemungkaran, sementara kamu membaca, bisa baca Al-Quran kalau kita sekarang. Yang ketiga, hendaknya ia berbudi pekerti luhur. Jadi tadi yang kedua itu harus wara ya. Dianya mengerjakan dulu. Dianya juga, yang ma'ruf, dianya meninggalkan yang mungkar. Baru dia praktekin. Yang ketiga, hendaknya ia berbudi pekerti luhur. Berakhlak mulia, lagi penyantun. Memerintah dengan penuh sikap rasa kasih sayang. Bukan dengan marah-marah. Dan melarang atau mencegah dengan sikap lembut. Tidak tersinggung jika ia harus mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang yang ia cegah berbuat mungkar, dan tidak marah jika disakiti oleh orang yang ia ajak untuk berbuat yang ma'ruf, akan tapi bersifat sabar, memaafkan dan berlapang dada. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka berbuat dari keburukan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpahmu dari hasil itu. Kita suruh salat ya. Ah udahlah enggak usah urus saya. Kita kan sakit hati sebenarnya, tapi sabar. Sabar gitu. Jangan buat ini. Ah ini bukan urusanmu. Oke. Okay. Tapi ini haram dalam agama. Ya udah, kita tinggalin, tidak apa-apa. Yang penting sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu sudah memutus sebenarnya sebab-sebab turunnya azab dari langit. Sesungguhnya kata Allah, yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Yang keempat, hendaknya tidak mengenali kemungkaran yang ada dengan cara memata-matai. Enggak boleh kita ke rumah tetangga lihat, ini buat mungkar enggak ya? Enggak ada tugas. Kelihatan depan mata baru kita pungkiri, gitu kan? Nggak usah sengaja nanya-nanya macam-macam. Kamu kalau di rumah buat apa aja sih? Bagaimana suamimu? Bagaimana istrimu? Untuk apa? Buat PR ini? Kita aja punya masalah banyak. Ada orang subhanallah mau jadi pahlawan kesiangan nih. Lagi kosong waktunya, telepon temannya. Kamu punya masalah apa? Nggak apa-apa, curhat aja sama saya. Jangan jadi tempat curhat. Capekin diri itu. Terus kita pikir kita enggak terpengaruh. Dia cerita, suami saya begini, istri saya begini. Terus kita enggak terpengaruh. Terpengaruh. Nanti kita bisa tarik ke pasangan kita. Kayaknya pasangan saya juga begini nih. Ya. Ribut lagi sama pasangannya. Enggak usah cari PR. Kalau kelihatan depan mata, baru dan sudah tahu itu betul-betul ma'ruf, ditinggalkan, ingatkan. Mungkar dikerjakan, pasti mungkar dalam agama, baru dipungkiri. Jangan memata-matai. Sebab untuk mengetahui kemungkaran itu tidak layak dengan cara memata-matai atau mengintip ke rumah-rumah orang atau membuka pakaian orang lain untuk melihat apa yang ada di dalam di baliknya atau membongkar tutup sesuatu, tutup panci, ya, tutup lemari, misal. Membuka tutup untuk mengetahui apa yang ada di dalam bejana. Yang demikian itu karena agama kita memerintahkan agar kita menutup aurat orang lain dan melarang kita mencari-cari dan memata-matai mereka. Ingat, dalam rumah tangga, jangan ambil tugasnya malaikat. Ibu-ibu gak usah cek HP-nya suami. Ingat, sudah ada malaikat, gak digaji. Bodyguard gak digaji. 24 jam, catat. Buat baik, dicatat. Buat buruk, dicatat. Dan dihukum oleh penciptanya. Bukan kita. Gak usah repot-repot. Bapak-bapak juga begitu, gak usah korek-korek. Kalau kelihatan depan mata, baru kita pungkiri. Enggak usah, diam aja. Ada Tuhan, ada Allah, kita pengawasi. Jadilah orang beriman yang yakin kepada Allah. Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha pengampun dan maha berat siksaannya. Ada ceritanya orang bisa luput. Dia buat diam-diam di belakang, dihukum sama Allah, enggak usah khawatir. Enggak ada yang luput itu. Ditimpa kesedihan, ditimpa sumpek, ditimpa kehilangan, ditimpa tabrakan, cobaan banyak akan datang kepada dia. Makin berat diulang-ulangi pekerjaan bungkar itu, makin berat hukumannya. Jangan mengkhayal bisa lolos dari Allah nih, mustahil. Tidak akan pernah ada orang bisa lolos. Siapa yang dari antara manusia sekarang kata ulama yang lebih kuat dari Fir'aun? Kalau ada orang mungkar, Fir'aun menguasai setengah dunia. Fisiknya kekar, kuat, gagah, keturunannya banyak, pasukannya enggak pernah kalah. Gitu kan? Setengah dunia dikuasai. Sampai luar biasa, buat kezaliman yang luar biasa. Tempat mandinya Fir'aun, saya pernah masuk di piramida waktu saya masih tahun 89 di Mesir. Itu di atas, di dalam piramida jauh jalan kaki, anak tangganya banyak, ratusan kali. Saya ikut sama pemandu teman-teman Indonesia itu, saya naik sampai ke atas, sampai di atas di pucuknya kayak di pucuk masjid ini. Gitu. Pucuk di atas piramida, ruangan kecil, ada kayak kotak gitu, dari batu gunung dibuat. Saya tanya apa ini akhi, tempat mandinya Fir'aun. Ngapain kita jauh-jauh ke atas nih? Lihat tempat mandinya Fir'aun untuk apa nih? Zalim betul. Saya bisa bayangkan waktu itu bagaimana orang bawain air dia untuk berendam di atas itu. Jauh tuh, luar biasa. Kekuasaannya luar biasa. Gitu. Sampai kemana-mana hartanya gitu. Sampai sekarang masih dicari oleh para peneliti ilmuwan, bongkar-bongkar mungkin ada emas peninggalan, mungkin ada macam-macam karena terlalu banyak hartanya, luas sekali. Seluruh wilayah Afrika, seluruh wilayah Eropa waktu itu di kekuasaan Fir'aun. Tapi apa? Hancur. Allah sudah suruh kita lihat pelajaran ibrah. Dan banyak kaum-kaum, maka Allah mengatakan fasiru fil ard, fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Bersebarlah kalian di muka bumi, lihat bagaimana akibat orang-orang mujrim. Mujrim itu orang yang suka berbuat kemungkaran. Bagaimana kami hukum? Buka mata kalian. Jangan jadi sama. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian lewati tempat kaum yang pernah Allah hukum, menangislah. Ya. Atau pura-pura menangis, kata Nabi SAW. Buat diri kalian sedih. Khawatir jangan sampai hukuman yang menimpa mereka juga ditimpakan pada kalian kalau kalian anggap remeh. Jadi bukan saja teman-teman datangi tempat kaum yang pernah Allah hancurkan, kita sibuk dengan foto-fotonya, kita sibuk dengan bangga-bangga, gitu kan. Lihat pelajaran, ini orang dihukum sama Allah, ya Allah selamatkan kami dari siksaannya ini. Lihat ke Mesir, lihat muminya Fir'aun, jangan malah sibuk dengan, oh ini orang dulu hebat ya, kerajaannya, bukan hebatnya. Lihat bagaimana Allah kekalkan dan Allah suruh ambil pelajaran, jangan jadi seperti dia. Fir'aun itu kalau bisa bicara, dia sudah bicara kepada seluruh manusia, jangan ikuti saya, gitu. Kalau dia bisa bicara, gitu kan? Kalau orang-orang beriman bisa bicara yang sudah meninggal, yang mati syahid, ikuti kami. Betul-betul luar biasa nih, gitu kan? Kan sudah pernah saya ceritakan syuhada Badr. 60 orang yang mati di perang Badr, gitu kan? Maaf, ya sekitar gitulah. 60 orang kalau saya tidak salah. Yang jelas sahabat-sahabat yang mati di perang Badr, begitu jenazahnya dikubur, dikumpul sebelum dikubur kata Nabi SAW, nih sekarang teman-teman kalian ini ruh mereka, hadis Bukhari, hadis Sahih. Mengatakan, ini mereka lagi bicara sama Allah loh ini, ruhnya. Kita enggak lihat, tapi Nabi sampaikan, ini sekarang lagi bicara. Mereka bilang, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, karena kami ingin bukan kumpul sama istri, kumpul sama anak, kembali cari makanan favoritnya, kembali ke rumahnya, bukan. Supaya kami ikut perang lagi, kami terbunuh lagi. Begitu terus, hidupkan lagi kami, perang lagi, dibunuh lagi sama musuh, karena besarnya pahala yang mereka dapatkan. Tapi Allah bilang sama mereka, sudah menjadi sunnahku, peraturanku, yang sudah mati gak akan kembali ke dunia. Lalu mereka bilang, kalau begitu ya Allah, sampaikan pesan kami kepada saudara-saudara kami yang beriman, yang belum nyusul. Nyusul nih cepat. Karena kami sudah lihat. Sampaikan, kekal dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengira orang-orang yang mati terbunuh jalan Allah itu mereka mati, gitu kan? Bal ahya'un wa rabbim yurzaqun, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberikan rezeki. Farihina bima atahumullah min fadli, mereka sangat gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabsyirun, dan mereka mengirim berita gembira. Lilladzina lam yalhaqu bihim, kepada orang-orang beriman yang belum menyusul mereka. Allah khaufun alaihim wa lam yahzanun, agar mereka jangan sedih dan jangan mereka ragu. Seperti itulah. Nabi SAW waktu mengumpulkan jenazah para tokoh-tokoh Quraisy, sebaliknya tadi syuhada sudah dibilang begitu. Tokoh-tokoh Quraisy yang mati, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid, Uqbah, banyak. Kata Nabi SAW, kumpulin jenazah mereka di satu sumur. Dikumpulin semua. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian sudah dapat apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian karena kekufuran ini? Sesungguhnya, aku sudah dapat apa yang Tuhan kujanjikan. Tokoh-tokoh Quraisy yang dulu benci Islam, kekayaannya, ada rumahnya, mewah, hartanya di Mekah, mati semua di situ. Dan matinya terhina semua, gitu kan. Maka kata Umar, ya Rasulullah, mereka mati, mereka tidak mendengar. Kata Nabi SAW, sungguh Umar, Allah memudahkan sebagai mukjizat buat Nabi Muhammad SAW. Bukan semua kita bisa lakukan ini. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Allah memudahkan mereka mendengarkan, hai Umar, perkataan saya, dan mereka lebih jelas mendengar daripada, mereka lebih jelas mendengar daripada engkau mendengar suaraku sekarang. Merapat, maaf, merapat Bapak sekarang. Mohon merapatin, karena tempatnya kurang di belakang. Ini depan sini masih bisa, maaf. Tolong kerjasamanya. Kasih kesempatan teman-teman yang telat ya. Ini kayaknya ibu-ibu sabotase tempat nih. Masa bapak-bapak miring-miring melengkung begini? Enggak benar ini. Ini sesama jenis saya loh, saya bela. Enggak adil ya. Soalnya kemarin bapak-bapak lebih sedikit kali ya. Sekarang sudah mulai ramai, masya Allah. Baik. Allah berfirman dalam surah Hujurat ayat 12, wala tajassasu. Jangan sengaja memata-matai. Enggak boleh mata-matai orang. Kelihatan depan mata, perbaiki. Enggak usah cari PR. Perbanyak zikir, perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Kata Nabi SAW, sungguh telah beruntung dan sudah menang al-mutafarritun. Kata para sahabatnya, Rasulullah, siapa yang anda maksud mutafarritun itu? Kata Nabi SAW, orang yang sibukkan dirinya dengan zikrullah. Gak ada kegiatan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, astagfirullah, la hawla wa la quwata illa billah, zikir aja terus lisannya. Baca Al-Quran, jangan sibukkan diri dengan hal yang tidak ada gunanya. Padatkan buku amal kita dengan amal saleh. Jangan cari kesalahan-kesalahan orang, gak ada gunanya. Suami istri termasuk, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, teman dengan teman, atasan dengan bawahan. Tidak usah cari-cari kesalahan orang. Kalau enggak mungkar, perbaiki. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6064, La tajassasu, jangan kalian saling memata-matai atau sengaja mencari-cari aib orang lain. Juga dalam hadis yang lain riwayat Muslim nomor 2699, Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Yang kelima, sebelum memerintah orang yang akan diperintah, hendaknya terlebih dahulu dikenalkan kepadanya yang ma'ruf. Jadi kalau ada orang tidak sholat nih, maka sebelum kita ingkar mungkar, sebelum kita mengatakan ku akan masuk neraka, kita sampaikan dulu yang ma'ruf, mungkin dia belum tahu. Assalamualaikum, salam muslim ya? Iya. Kenapa enggak sholat? Ah iya, baiklah. Bapak sudah tahu sholat itu? Saya sebutin pak ya, satu menit aja. Ada hadis Nabi berbunyi, kalau di depan rumah seseorang di antara kalian dalam hadis sahih, ada sungai yang deras, lalu dia mandi sehari 5 kali. Tertinggalkah kotoran di badannya? Maka kata para sahabat, tidak ada sama sekali ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Membersihkan dosa-dosa seseorang di antara kita 1 hari 5 kali. Seperti 5 kali mandi. Bersih, enggak ada kotoran lagi di badannya. 2 kali, 3 kali aja mandi sudah bersih, apalagi kalau 5 kali. Maka sampaikan kepada dia yang ma'ruf. Motivasikan dulu. Sama kita didik anak-anak. Sebelum neraka, surga dulu. Sampaikan surga, surga, surga, surga gitu kan. Baru kemudian kita sampaikan ancaman kalau dia tidak mau lakukan. Walaupun waktu kita jelaskan surga neraka, saya mulai dengan bapak ibu neraka. Karena memang sudah agak berkarat sedikit. Sudah harus neraka dulu. Tapi kepada anak-anak, kepada orang mungkin yang kita individual, mungkin seperti itulah. Gitu kan? Kita mulai, kata kita Syekh Abu Bakar rahimahullah, kenalkan lebih dulu ma'ruf. Sebab boleh jadi ia meninggalkannya karena tidak mengetahui bahwa yang ia tinggalkan itu adalah merupakan ma'ruf. Demikian pula hendaklah mengenalkan kepada orang yang hendak dicegah dari perbuatan mungkar bahwa apa yang ia lakukan itu adalah kemungkaran. Sebab boleh jadi ia melakukan karena tidak tahu bahwa perbuatannya itu adalah kemungkaran. Seperti contoh masalah rokok di Indonesia, masih banyak orang tidak tahu kalau itu mungkar. Dianggap itu biasa-biasa saja, bukan pelanggaran. Padahal jelas-jelas ya, sama dengan obat-obat terlarang, sama narkotika tapi dilegalkan, ya, terlegalkan. Maaf. Semoga Allah mudahin untuk diangkat ya. Kemudian yang keenam, hendaknya menyuruh atau memerintah dan mencegah dengan cara yang baik. Lalu jika orang yang dimaksud tidak juga mengerjakan yang ma'ruf dan tidak mau meninggalkan kemungkaran, maka hendaklah ia diberi nasihat dengan sesuatu yang dapat membuat hatinya lunak, seperti dengan cara menyebutkan dalil-dalil targib dan tarhib. Targib artinya janji. Kalau orang sholat itu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kalau ditinggalkan ancamannya ini. Lalu jika tetap tidak ada kepatuhan atau perubahan, hendaknya menasihatinya dengan ungkapan-ungkapan yang mencela dan keras. Bisa. Anak kita sudah ingatkan, sholat itu dapat ini, nak, dapat ini, dapat ini. Kalau ditinggalkan ancamannya ini, 2 kali, 3 kali. Masih juga tidak mau sholat. Maka di sini boleh kita tegas. Kalau tidak mau sholat, nak, berarti tidak boleh dapat fasilitas ini. Misal. Ayah sama ibu tidak mau ada anak di rumah yang tidak sholat. Misal. Jadi memang tegas. Oh, nanti anak saya pergi, enggak bakal pergi. Enggak bakal pergi. Insya Allah dia akan cari orang tuanya. Apalagi kalau memang bapak ibu bersahabat. Tentu dengan lemah lembut awalnya, rangkul, kasih sayang dan seterusnya. Nanti kalau memang betul tetap berbuat masalah, apalagi berefek kepada adik-adiknya, saudaranya, kita bisa tegas pada saat itu. Begitu pula dengan pegawai. Diingatkan gitu. Diingatkan. Saya pernah temukan di restoran misalnya ada pegawai merokok. Tapi kita tidak tahu sama sekali. Rupanya dia kalau merokok dia sembunyi di satu tempat, lalu kemudian di pojok terus dia ngerokok. Lama-lama teman-temannya yang memang dulu merokok, cium asap rokok, ikut juga. Kumpul sampai 3-4 orang situ. Jadi kalau tidak ada konsumen, kumpul di depan gitu. Saya dengar berita, kemudian saya bilang, baik, printkan coba tulisan bahayanya rokok itu. Di print, tempel di mana-mana. Tempel, dibaca sama mereka. Ayat Al-Quran, wala tuhliku anfusakum, jangan kalian binasakan diri kalian. Kata ulama, orang yang sengaja makan dan minum yang berbahaya bagi kesehatannya. Itu masuk dalam ayat, jangan kalian binasakan diri kalian. Berapa keterangan. Ternyata ada yang, alhamdulillah, baca taubat, dia tinggalkan. Ada yang enggak. Kita sudah berikan peringatan, enggak mau. Dipanggil lagi. Ini perbuatan antum ini berbahaya. Haram dalam agama. Dipanggil di kantor. Ingat, ini hadisnya, ini ayatnya tentang masalah tidak boleh. Ya, kita membinasakan diri kita dan perbuatan ini semua dokter, semua pemerintah, semua ulama yang ikuti sunnah yang faham dengan dalil tidak akan membolehkan masalah rokok. Jadi enggak boleh antum tinggalkan. Efeknya ke antum buruk, buang-buang uang gaji juga masih pas-pasan, kemudian juga anak-anak jadi perokok pasif di rumah sama istri. Ternyata iya. Beberapa waktu kemudian kita temukan masalah bukan hal yang sama, ya kita keluarkan. Ini yang dimaksud dengan tegas di sini udah. Udah enggak bisa lagi, enggak mungkin kita biarkan. Sini kata oleh beliau, lalu jika tetap tidak ada perubahan, kepatuhan hendaknya menasihatinya dengan ungkapan-ungkapan yang mencela dan keras. Jika tidak ada perubahan juga, maka hendaklah merubahnya dengan tangan, kekuatan yang, dan jika tidak mampu melakukannya, hendaknya meminta bantuan kepada pemerintah atau petugas yang berwenang atau saudara-saudara yang lain. Yang ketujuh yang terakhir, jika tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan sendiri, atau dengan lisan karena khawatir terhadap dirinya, takut malah tidak didengar, takut nanti malah tidak bermanfaat, ya, hartanya bisa berbahaya, atau kehormatan dirinya, sedangkan ia tidak mampu untuk bersabar atas kemungkaran buruk yang akan menimpahnya, maka cukuplah mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Karena Nabi SAW, karena Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita masalah amr ma'ruf nahi munkar. Insyaallah kita akan masuk, insyaallah pertemuan akan datang di pasal ke-17, beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah SAW, keutamaan mereka, menghormati para ulama, serta wajibnya patuh dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Silakan kalau ada pertanyaan sesuai dengan tema, silakan dibawa ke sini. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel, tapi kenapa kaum Fir'aun juga harus beriman kepada Nabi Musa, padahal kaum Fir'aun kan bukan Bani Israel. Nabi Musa punya dua lokasi dakwah loh, Bani Israel dan suku Kipti, dua-duanya. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam punya lokasi Babilonia, Irak, kemudian Palestine, kemudian Mekah. Jadi memang ada lokasinya. Nabi Musa alaihissalam punya dua lokasi, Palestine dan Mesir. Cuma karena membangkang, Fir'aun membangkang dan banyak pengikutnya berbangkang, maka ditinggalkan oleh Musa AS sesuai dengan perintah Allah. Lalu mereka beralih ke Palestina saja. Ya memang harus. Dan diantara pengikut, diantara keluarga Fir'aun yang beriman adalah istrinya Fir'aun, Asia. Asia beriman, gitu kan. Kemudian ada diantara keluarga-keluarga Fir'aun yang beriman pada Musa AS dan masuk surga. Mereka meninggal masuk surga, gitu kan. Jadi memang dua lokasi dakwanya. Saya kuliah di jurusan musik. Alhamdulillah sudah lulus dan alhamdulillah saya sudah meninggalkannya, baik mengajar musik, perform maupun mendengarkan. Lalu saya juga ajak teman-teman di kampus musik untuk memahami hukum dan larangan musik. Beberapa udah ada yang mau hijrah juga, tapi yang lain masih enggak peduli. Bagaimana yang harus saya lakukan? Apakah harus terus mengajak mereka untuk meninggalkan musik, atau kemudian saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar sudah gugur? Tentu yang wajib adalah orang-orang yang kelihatan depan mata, sebagaimana tadi saya katakan ya, misal teman-teman sekelas, seangkatan. Dan saya sarankan teman-teman yang mengalami keadaan seperti ini, buat tulisan saja, buat tulisan. Jadi kalau sudah tahu dalil-dalil tentang masalah musik, tulislah dan ceritakan pengalamannya di awal buku, gitu kan. Tidak harus buku tebal, mungkin buku saku kecil, gitu. Buku kecil mungkin cuma 15 lembar, 20 lembar, keterangan tentang masalah bagaimana Anda mengalami taubat itu. Pengalaman, berbagi. Sebagaimana banyak mu'allaf menceritakan bagaimana mereka masuk Islam. Ada banyak orang menceritakan bagaimana dia taubat untuk mengajak orang yang taubat bersamanya. Nah, itu yang saya sarankan. Jadi tidak setiap saat harus datang ke kampus satu persatu didatangi, sulit, gitu kan. Tapi kalau kita tulis itu masih sangat bagus, tulisan. Bisa saja tulisan itu menyebar, bisa saja kampus itu berubah mungkin menjadi sebuah lembaga pendidikan yang lain. Allahu a'lam, kuasa Allah. Tapi itu tugas kita. Saya punya pacar dari zaman saya belum berhijrah. Sekarang saya sudah hijrah. Pacar saya pun juga sering dengar pengajian Anda. Saya sangat ingin menikah dengan dia, tapi orang tua saya tidak setuju dengan alasan jauh lokasinya. Padahal pacar saya ini sudah siap bercadar setelah menikah nanti. Sulit untuk saya meninggalkan dia. Mohon nasihatnya Ustaz. Tidak usah disebut masa-masa lalu ya. Jadi saya sarankan teman-teman kalau bertanya, saya mau menikah dengan seorang wanita dan saya sudah merasa cocok dengan dia, tetapi orang tua saya belum setuju. Udah selesai. Tidak usah disebut aib. Itu kan aib ya. Saya pernah pacaran, saya begini, dan dia juga ikut pengajian. Nanti kesannya nanti orang bisa faham salah nih. Jadi lebih baik tanya poin yang bisa menutupi aib kita. Karena menutupi aib kita, pelanggaran yang pernah kita lakukan dan aib saudara muslim itu adalah ibadah. Ibadah itu. Kata para ulama, kalau ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, man satara musliman fi dunia, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Itu muslim lain. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Pasti lebih besar, gitu kan, manfaatnya buat dia. Jadi selain kali kalau ada yang bertanya begini teman-teman, langsung saja poin. Ini kan sebenarnya poinnya, dia tidak bisa melupakan wanita itu dan dia mau menikah dengannya, cuma orang tua wanita belum setuju, kan gitu. Apa hukumnya atau apa yang saya harus lakukan kalau seandainya saya suka dengan seorang wanita, saya seorang laki-laki dan orang tuanya tidak setuju? Itu saja. Dari saya akan jawab ke situ poinnya ya. Tentu saja yang paling pertama, perbanyak istighfar dulu dari pelanggaran-pelanggaran agama yang lalu. Karena kita sudah tahu teman-teman, pacaran sebelum akad nikah, pacaran haram. dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan, sama dengan zina. Keluar berdua ke bioskop dingin-dingin, jalan malam-malam berdua gitu kan, terus kemudian tidak terjadi apa-apa, gimana caranya? Dengan wanginya, dengan cantiknya, dengan gagahnya, yang lucu nih orang tuanya, pamitnya om, ya silahkan, silahkan apa? Silahkan zinai anak saya. Lah iya, laki-laki datang terus jemput, sama-sama pulang jam 12 malam, oh gak apa-apa, gak apa-apa gimana? Gak boleh, haram. Perbuatan mereka apa? Itu berarti bapak ibu juga tanggung, gitu kan? Gak boleh sama sekali, haram. Semua tujuannya ke zina. Maka istighfar dulu. Silakan pacaran sampai capek setelah nikah. Sampai capek. Hamil-hamil dua kali, tiga kali gak apa-apa. Punya anak banyak, pahalanya banyak. Pacaran deh. Mau pegangan, mau ciuman, mau ke hotel, mau safar. Fadal silakan. Akad nikah. Lamar baik-baik. Baik. Saran saya pertama, berbanyak istighfar. Mungkin ada dosa yang menghambat. Yang kedua, istikharah kepada Allah. Karena istikharah ini jalan pintas doa. Doanya sudah masyhur, ya Allah, zat yang mengetahui yang gaib, yang juga mengetahui yang nyata dan yang gaib, ya. Doanya itu, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, aku meminta petunjuk darimu dengan keluasan ilmumu, wa astakhiruka biqudratik, dan aku juga memohon dengan kemahakuasaanmu. Fa innaka taqdir wa la aqdir, sesungguhnya engkau mampu dan aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la alam, dan engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Fa innaka allamul ghuyub, sesungguhnya kau zat yang maha mengetahui yang gaib. Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah, kalau perkara ini, lalu disebutkan perkaranya. Misal dalam misalnya pun enggak apa-apa, ya. Kalau kita sudah baca doa istikharanya, pegang buku doanya, baca, kemudian pas dikatakan, ya Allah, kalau perkara ini sebutin, pernikahan saya sama fulana baik buat saya, khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibatu amri, baik buat saya dalam agama, dalam urusan dunia, dalam kehidupan saya, masa depan saya nanti. Faqdurhu li, takdirkanlah itu buat saya. Wa yassirhu li, mudahkanlah buat saya. Thumma raddini bih, ya, kemudian buatlah saya ridho dengannya, gitu kan. Kemudian sebaliknya, Allahumma in kana hadzal amr, kalau sebenarnya perkara ini, ya Allah, syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibatu amri, buruk bagi saya dalam kehidupan, di dalam agama saya, kehidupan saya, masa depan saya, gitu kan, di harta saya. Fasrifhu anni, maka alihkanlah, ya, itu perkara ini, orang ini, pernikahan sama dia dari aku. Wasrifni anhu, dan alihkan saya dari dia. Thummaqdur li khaira haitsukan waraddini bihi, dan tunjukkanlah bagi saya kebaikan dan buatlah saya ridho dengan itu. Dua istikharah mulia. Jadi yang kedua istikharah, minta kepada Allah petunjuk. Kalau memang baik buat kita, Allah akan mudahkan. Tiba-tiba orang tuanya setuju, tiba-tiba ada jalan untuk itu. Atau memang kalau buruk, pasti ada saja penghalangnya. Maka pekalah menangkap itu, gitu kan? Jadi ini perlu difahami. Yang kedua istikharah. Yang ketiga yang harus dilakukan tentunya adalah ikhtiar-ikhtiar manusiawi. Cari sebab-sebab kenapa orang tuanya tidak setuju, lalu kemudian mulai kita perbaiki dari sebab-sebab itu. Misal dia mempermasalahkan masalah ekonomi, baik, kita coba pahami seperti apa sih targetnya orang tuanya, ekonomi seperti apa, mungkin jenis kerjaan, mungkin pendapatan sekian, mungkin. Maka kita coba lakukan itu, coba berusaha mendapatkan pendapatan itu. Kalau tidak, kita memberikan gambaran kepada ayahnya si wanita, saya akan melakukan apa yang bapak mau. Misalnya kalau pekerjaan punya pendapatan sekian, insya Allah saya akan usahakan, dan program saya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Contoh, kalau masalah tidak jelas karena keluarga misalnya, jelaskan, keluarga saya tinggal di sini, saya dari sini, keluarga ini juga baik-baik, mungkin ada keluarga kita yang bisa kita andalkan, baik, terkenal, ini keluarga saya juga, dan seterusnya, kita bahasakan. Insya Allah kalau dimulai, tapi ingat ya, yang pertama tadi, istighfar dan perbanyak doa, istighfar kepada Allah dari dosa-dosa, kemudian istikharah artinya berdoa kepada Allah, baru kemudian ikhtiar yang ketiga manusiawi, pergi ikhtiar, ditolak pertama masih bisa datang kedua kali, enggak masalah, bukan aib. Sampai 2-3 kali kita, selama wanita itu masih belum dinikahi oleh orang lain, maka tidak ada masalah kita memintanya. Mungkin kita menggunakan retorika yang lain pada saat yang kedua kali datang, mengajak orang yang ketiga yang mungkin bisa didengar oleh calon mertua dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara ini akan ada petunjuk, ya. Kalau juga sudah semua dilakukan tetap tidak bisa, berarti itu tidak baik. Minta sama Allah ya, agar Allah SWT berikan yang terbaik insyaAllah. Jika pada saat menjadi imam dan melihat ada makmum yang masih isbal, apakah kita wajib mengingatkan? Begitu juga jika kita melihat imam masih isbal, apakah kita tetap bermakmum kepada imam tersebut? Ustaz mohon doanya untuk mertua saya yang dirawat di rumah sakit. Baik, tentu saja iya. Kalau kita lihat kemungkaran, isbal adalah haram dalam agama. Dan Bapak Ibu bisa kembali ke ceramah saya di YouTube, ada di web resmi di www.khalidbasalamah.com, ada ceramah tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan dosa besar kesekian ada masalah isbal. Panjang lebar saya jelaskan di situ dalil-dalil para ulama. Memang ini haram dalam agama bagi laki-laki, tidak boleh menutup mata kakinya. Baik, bagaimana kalau kita lihat dalam sholat ada orang lakukan? Ya kita lihat, wajib kita ingkar mungkar. Kalau lagi sholat jangan diingkari. Tapi kalau belum sholat kita bisa datang antara azan dan iqamah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak bisa saya kasih masukan sebentar? Oh ya silakan. Biasanya orang kalau dikasih masukan dengan santun insya Allah mau. Saya berapa kali lakukan orang terima kok gitu kan. Lalu kemudian kita bilang, ada hadis Nabi Pak, kalau orang yang tertutup mata kakinya, ya laki-laki dalam sholat tidak diterima sholatnya. Ada hadis Nabi berbunyi. Ada hadis Nabi mengatakan tiga orang yang berat siksaannya pada hari kiamat, Allah tidak akan melihatnya. Ya. Di antaranya salah satu adalah isbal, orang yang musbil, kemudian orang yang mannan, sebut-sebut kebaikannya, dan orang yang bersumpah palsu untuk melakukan dagangannya. Mudah-mudahan Bapak bisa faham, bisa digulung celananya sementara karena mau sholat. Makasih ya Pak, jalan tinggal. Sudah selesai. Ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah terlanjur sholat, habis sholat kita datang kepada dia. Bagaimana kalau imam itu musbil? Kita lihat sekarang. Kalau dia imam tetap dan memang dasarnya kita belum tahu sebelumnya, lalu kita sholat, kita ikut sholat, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, karena ini hukum tidak tahu. Ulama fikih mengatakan boleh dan sah sholatnya orang di belakang imam yang majhulul hal. Majhul hal itu tidak jelas statusnya. Orang ini pelaku bidah atau bukan? Tidak jelas. Kita datang dia sholat. Kita sholat di belakang dia sudah imam di situ. Tidak ada masalah. Tapi kalau bisa habis sholat kita luruskan kesalahannya. Luruskan, sampaikan dengan baik. Maaf Pak Imam, apa sudah tahu? Pak Imam kira-kira sudah pernah dengar gak hadis seperti ini? Saya bukan menggurui ya. Gitu. Mungkin subhanallah dia tidak tahu. Banyak orang begitu. Malah orang-orang yang punya pengaruh seperti ini kalau dia bisa faham, mungkin dia bisa dakwakan untuk jamaahnya. Jadi kita coba lakukan. Kalau tidak bisa maka minimal dengan dalam hati saja. Bagaimana cara mengingatkan istri yang masih malas dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana juga jika istri menyapa yang bukan mahram terlebih dahulu, apakah sebagai suami kita harus ingkar mungkar atau diamkan saja? Tentu saja diingatkan, dan ini saya sudah pernah bilang Bapak Ibu sekalian, kalau sebelum menikah Bapak Ibu memang dasarnya sama saja, tipologinya sama pasangan, sama-sama masih malas sholat, sama-sama masih biasa, masalah terbuka aurat itu biasa, apalah kemungkaran-kemungkaran dilakukan. Terus sekarang Bapak misalnya atau Ibu salah satunya ikut pengajian, pasangannya belum. Lalu kemudian kita mau rombak, mau ubah pasangan kita, bukan dengan cara spontanitas. Gak bisa itu, sabar. Bapak Ibu 5 tahun hidup sama dia dalam keadaan kemungkaran, tidak mengerti. Sekarang baru ikut pengajian setahun sudah ngerti. Kita harus sabar, itu 5 tahun juga sabarnya. Sabar, nasihatin, doakan. Kalau alhamdulillah dia bisa berubah, alhamdulillah gitu kan. Baik, Nabi Nuh alaihissalam dakwai istrinya 950 tahun. Juga tidak masuk Islam tuh, tidak beriman. Meninggal, tenggelam dengan kaumnya. Anaknya juga begitu. Sabar, dakwahi. Karena kita memang sama-sama dulunya. Dalam jiwa dia kadang-kadang masih ada apa? Kamu juga dulu begitu. Tapi kita tunjukkan kebaikan-kebaikan. Kayak pulang dari taklim, lagi santai-santai. Tadi saya belajar di pengajian itu begini loh. Ada hadis tentang ini. Tentang apalah, misalnya tentang sesuatu, apa yang paling bisa, yang umum dulu. Bukan menyentuh dia. Buat dia suka gitu. Ada seorang ibu di pengajian, setiap saya ceramah direkam. Pakai MP3-nya. Rupanya suaminya undang saya di satu acara pengajian. Saya gak tahu kalau itu suaminya, lalu dia datang ke saya suaminya. Suaminya punya jabatan yang sangat luar biasa gitu. Seorang pejabat pemerintah kita yang punya kedudukan dan punya gaji yang tinggi segala macam. Datang ke saya. Pak Ustadz, saya dikenalkan dirinya begini-begini di perusahaan ini. Baik. Pak Ustadz mungkin tidak kenal saya, tapi istri saya suka ikut Ustadz di pengajian. Oh ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Gitu. Dia sebut nama istrinya, tapi saya gak ingat gitu. Saya gak tahu, karena Masya Allah ibu-ibu luar biasa banyaknya gitu. Maka saya bilang, baik, insya Allah bermanfaat Pak. Dia bilang, Pak Ustaz tahu enggak, saya gara-gara istri saya suka rekam ceramah itu, atau mungkin kalau ibu-ibu sekarang enggak, Bapak enggak sempat rekam, bisa ambil download di YouTube, kan bisa di download, bisa dirapiin, bisa dibuat segala macam. Enggak bisa juga, tinggal sampaikan ke salah satu tempat apalah ya, komputer dekat rumah mungkin. Kalau belum ngerti atau anak yang sudah kuliah mungkin bisa ngerti, suruh buatin di flash disk, di MP3, dipindahin di hard disk. Kemudian dia bilang, saya selalu diperdengarkan oleh istri saya. Awalnya saya jengkel, dia bilang, karena istri saya pulang pengajian selalu saja ceramah. Ustaz Khalid bilang begini, Ustaz Khalid bilang, ini siapa ini Ustaz Khalid ini? Dia bilang, saya enggak tahu ini apa, istri saya selalu sebut namanya nih. Dia bilang, akhirnya setiap kali pulang dia cerita, tadi saya belajar ini loh, saya rasa ada manfaatnya, 1, 2, 3, 4, 5. Suaminya diam aja, dia bilang, saya diam saja. Kadang-kadang ada jengkel juga sih, gitu kan. Tapi dia bilang, karena tiap hari dikerjakan, setiap pulang pengajian selalu diceritain ke saya, tanpa saya sadar, rupanya di mindset saya terekam itu. Satu waktu istri saya pulang enggak cerita. Lalu saya tanya, kamu belajar apa? Dia bilang sendiri, kamu belajar apa tadi sama Ustaz Khalid itu? Oh, belajar ini. Akhirnya sekarang saya sama istri sama-sama dengerin terus gitu, ceramahnya. Jadi memang sabar, sampein. Enggak bisa kita bolak-balikan tangan seketika. Tiba-tiba mau suami kita menjadi seorang sahabat, gitu kan. Atau menjadi istri kita menjadi seorang sahabiat, butuh proses. Gitu kan. Apalagi memang dasarnya sebelumnya kita seperti itu. Jadi sabar. Kalau saran saya seperti itu ya. Masalah apa tadi sebelumnya? Baik. Bagaimana juga istri yang suka menyapa? Ini sama kemungkaran ya. Sebelum nikah bagaimana? Atau awal-awal nikah bagaimana? Kalau bapak juga tadinya begitu sama perempuan, bukan mahram, main assalamualaikum, main halo, main apa segala. Istri juga dulu begitu biasa. Ini kemungkaran memang. Tapi sama-sama kan dulu. Sekarang bapak sudah dapat hidayah, ya dakwah, sampaikan gitu, ya, sampaikan hukum-hukum syar'i. Butuh proses. Ada pernah sahabat bilang, ya Rasulullah, istri saya tidak menolak jamahan tangan laki-laki lain. Jadi bukan cuma tegur sapa, jadi pegangan segala macam. Sebagian ulama hadis bilang bisa bermakna berzina sama orang lain. Apa kata Nabi SAW? Ceraikan. Jadi ini makna tidak menolak jamahan tangan laki-laki lain, maknanya berzina, gitu kan? Kata Nabi SAW, ceraikan. Pezina, enggak boleh dipertahankan, gitu kan? Kata dia apa? Tapi saya mencintai ya Rasulullah. Artinya saya enggak bisa hidup kalau saya cerai ini, saya jadi malah tambah berat. Kata Nabi SAW, pertahankan. Dakwahi dia. Ya, seperti itulah. Kehidupan dunia sebentar kita lalui, kan? Jadi lebih terfikir ke masalah keimanan Bapak Ibu sekalian. Apakah istighfar termasuk? Tentu di sini wajib ingkar mungkar ya, tetap ingatkan, tapi dengan lembut, dengan rangkulan ya. Apakah istighfar termasuk ingkar mungkar? Misal saat melihat sesuatu yang haram beristighfar. Istighfar untuk diri sendiri. Bukan nahi mungkar itu. Tapi kita berdoa, ya Allah hilangkan iklan-iklan seperti ini. Ya Allah berikan hidayah orang ini yang tidak pakai jilbab di pinggir jalan. Ya Allah berikan hidayah orang yang pegang rokok di jalan. Dan itu kesempatan pahala sebenarnya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kesempatan pahalanya besar sekali. Memang bisa menjadi bumerang buat kita. Kalau kita enggak ingkar mungkar malah jadi masalah buat kita. Tapi kalau kita lakukan dan itu ringan, doakan saja, doakan. Setiap kali lewat, tadi dari rumah ke sini berapa banyak ibu-ibu di pinggir jalan tidak pakai jilbab? Hanya kan, ya Allah berikan hidayah semua yang sempat melihat saya. Kalau saya pribadi kanan saya bilang, ya Allah berikan saya kemudahan untuk mengamar ma'ruf, apapun yang engkau perintahkan, dari awal engkau perintahkan sampai akhir kau angkat itu. Supaya kemudahan, Allah kasih pahalanya. Dan juga mudahkan saya mengingkar mungkar, ya Allah, dari awal engkau perintahkan sampai akhir engkau mengangkatnya. Maksudnya, kalaupun ada kemungkaran yang pernah terjadi sebelum saya lahir, ya Allah, kalau saya hidup di zaman itu, saya ingin pungkiri dengan niat. Sebagian salaful ummah mengatakan, saya berharap punya niat di semua amal saleh, termasuk mengerjakan kebaikan atau melarang kemungkaran. Bukan mustahil Allah kasih pahalanya, panen pahala yang banyak gitu. Kenapa di hadis amar ma'ruf nahi mungkar dimulai dengan tangan, power, tidak dengan lisan dulu, ditegur dulu? Itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, kita enggak bisa memprotes itu ya. Allah yang kasih peraturan. Karena ingkar mungkar dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan peraturan itu lebih cepat. Ya, kalau kita mau cari hikmahnya, gitu kan, lebih cepat. Sekarang peraturan kantor tidak boleh ada pegawai yang merokok, selesai. Kalau merokok dihukum. Nah, peraturan, kekuasaan kan, lebih cepat, merata, semua orang harus kerjakan. Tapi kalau lisan, satu persatu kita datangi. Bisa dikerjain, bisa, tapi peraturan enggak bisa. Itu Allah alam mungkin hikmahnya. Bagaimana cara terbaik yang disyariatkan dalam Islam? Disyariatkan Islam dalam menasihati ibu yang terkadang menyimpang dari sunnah Rasul. Seperti masih suka memasang jam dinding yang berbunyi setiap jamnya dan ibu adalah, dan itu adalah produk zaman dulu yang agak sulit menerima. Tidak boleh dibahasakan begini tentang ibunya ya. Ini enggak sopan ini. Enggak boleh ibu sekalian ini. Dan ibu adalah produk zaman dulu yang agak sulit menerima ilmu, informasi baru, apalagi yang menyangkut agama. Jadi bilang saja, ibu mungkin masih belum memahami apa yang saya jelaskan, gitu kan? Ya lebih santun, karena ibu itu biar bagaimana? Bagaimanapun jenjang pendidikannya, misal ibu di sini yang bertanya ya, atau bapak yang bertanya di sini, S3, ibunya atau ayahnya tidak pernah sekolah SD pun, tetap dia di atas kita. Tidak ada hubungannya sama sekali. Harus santun tetap pada mereka. Allah mengatakan, wala takullahuma uffin, wala tanharhuma. Jangan bilang uff. Uff itu ah. Atau menganggap itu kalimat remeh ya. Dan jangan hardik mereka. Jangan celah. Jangan hina mereka. Wa kullahuma kaulan karima. Dan ucapkan kalimat yang karim, yang mulia, yang santun, yang baik, yang lembut. Gitu. Kata sebagian ulama, nada suaranya tidak meninggi, tidak mengalahkan nada ibunya. Apalagi kalau sampai menjatuhkan, itu sebaiknya dihindari. Bagaimana solusi akhirnya? Apakah bisa dilakukan seperti hadis Rasul riwayat Muslim nomor 49 halaman 107, termasuk juga dalam menasihatin suami yang belum nyunnah gitu ya. Tentu saja di sini tidak bisa sabar, sebagaimana saya bilang ini sebenarnya jawabannya hampir sama tadi. Kita sabar ya. Ibu kita mungkin sudah terbiasa dengan satu pola tertentu gitu kan. Kalau saran saya, yang bisa mengubah orang adalah ilmu. Maka buat mereka cinta ilmu dulu. Seperti misal, ada banyak jemaah pengajian saya mengakui perubahan terjadi pada orang tuanya. Seperti misal pada saat orang tua di rumah dan dia pergi kerja atau dia punya aktivitas, diputarin radio Islam misalnya sama dia. Putarin radio atau diputarin TV yang memang dakwah-dakwah yang benar, yang sunnah gitu kan. Diperlihatkan kepada orang tuanya. Itu sampai pada tingkat ada seorang ikhwan mengatakan, awalnya ayah saya belum dengar, tapi begitu dia dengar, gitu kan. Maka sampai pada tingkat selalu diingatkan, selalu kalau dia pagi sudah dengar, berhenti hanya ke kamar mandi ya, atau mungkin tidur, makan, selain daripada itu tetap terus dengar ceramah. Sampai pernah ada ceramah, pernah satu kali alatnya rusak, disuruh cari, suruh ganti. Karena sudah suka. Jadi kita buat suka ilmu itu. Buat suka ilmu gitu. Kalau mereka sudah bisa kita tanamkan ini teman-teman sekalian, sangat mudah sekali. Dan usahakan gunakan fasilitas yang ada medsos sekarang, ada tulisan, ada suara. Ada di YouTube, itu luar biasa pengaruhnya, besar sekali. Kalau dia tidak bisa hadir di pengajian dulu. Jika ada seorang suami atau istri, pasangan hidup, melakukan kemaksiatan atau keburukan dan telah terjadi lama, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap menasihatinya dan tetap bersabar sebagai buah ujian hidup dan penghapus dosa dahulu yang pernah kita lakukan, atau berpisah saja? Karena takut akan azab Allah yang mungkin saja terjadi kepada anak, kepada orang tua kita atau keluarga, atau bahkan diri kita sendiri. Sama aja nih, sabar, nasihatin dulu. Yang kita bisa mengambil keputusan mutlak itu adalah murtad dari Islam, itu lain. Itu sudah luar biasa, itu tidak bisa lagi ada toleransi. Nasihatin dia untuk kembali Islam, kalau tidak mau enggak boleh kumpul bersama. Atau perbuatan syirik besar, mengeluarkan dari Islam, menyembah kuburan, gitu kan. Ini semua harus diingatkan, tidak mau ya, memang wajar orang tidak bersama. Tapi kalau kelalaian-kelalaian teman-teman sekalian, cobalah bersabar, nasihatin, doakan, tunjukkan kepada mereka perubahan-perubahan kita. Kalau dia tanya, kenapa sih kamu berubah begini? Karena begini, lebih baik kita sampaikan. Dan saya sarankan teman-teman yang sudah ikut pengajian seperti ini, teman-teman harus terapkan ilmunya. Memang kita, kalau dulu kita emosional, kita sudah sekarang harus lebih sabar. Karena memang kita sudah faham hukumnya. Mesti sabar dalam menyampaikan, mengejar ridho Allah di situ. Dan insya Allah sabar. Mudah-mudahan dia menjadi target dakwah kita dan pada saat dia berubah kita dapat pahalanya. Kalau suami melakukan pelanggaran bermaksiat dan sering diingatkan sama istrinya tapi dia tidak pernah berhenti, masih berlanjut terus maksiatnya, sama aja ini. Sama aja sebenarnya. Dan sering bertemu dengan perempuan yang bukan mahram. Ini saya sudah bilang tadi, jadi kembalikan kepada masalah awal. Apakah sebelum menikah sudah begitu atau di awal menikah begitu? Kalau jawabannya iya ya sudah. Gitu kan? Berarti harusnya kita sabar. Kalau seandainya dia tadinya baik kemudian dia berubah, berarti ini meninggalkan yang ma'ruf, ya kan, bukan juga sama diingatkan. Ya, diingatkan. Kalau sudah diingatkan berulang kali, tetap tidak mau, tetap membengkalaikan kewajibannya, boleh berpisah. Itu solusi pisah di situ. Dekat rumah saya ada orang sudah hidup serumah, tapi belum nikah, kurang lebih 6 bulan. Sudah saya ingatkan 3 kali, bahkan saya katakan saya bersedia membantu urus ke KUA, tapi tetap belum ada perubahan. Apakah bisa azab Allah datang pada kami? Tentu saja tidak. Karena Bapak Ibu sudah ingkar mungkar. Kan tadi saya bilang, kalau kita tidak ingkar mungkar, baru merata. Ada hadis sahih riwayat Bukhari, Ummu Salamah pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah kami bisa dibinasakan sama Allah sementara ada orang-orang soleh di antara kami? Kata Nabi SAW, iya, bila kemungkaran merajalela dan tidak dipungkiri. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ingatkan, maka tidak ada masalah sama sekali. Allahu a'lam. Maaf, ini sudah jam 11 lewat ya. Saya enggak bisa baca semua ini. Insya Allah kita baca di pertemuan akan datang, bila Allah mudahkan nanti. Mungkin sampai sini Bapak Ibu sekalian materi kita. Dan semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan juga Allah sementara jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga Jakarta diberikan pemimpin yang saleh, yang beriman kepada Allah. Dan juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga Allah SWT memberikan hidayah presiden, jajaran pemerintahan semuanya untuk kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada di muka bumi yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan dua harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, dan memaafkan serta mengganti semua dosa yang pernah kita lakukan dengan pahala, dengan kemahamurahannya. Dan semoga Allah sekali lagi menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.